Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala sebab kita kumpul lagi. Setelah hari itu kita ambil 3 sesi berkenaan dengan tajuk tatabbu' rukhas, jejak kelonggaran, dan kita habiskan pengajian hari itu alhamdulillah. Dan nanti insya-Allah kita akan buka pengajian baru tajuk berkenaan dengan yang agak penting juga, penting juga, yang berkenaan dengan manhaj talaqqi wal istidlal baina ahli sunnah wal mubtadi'ah. Manhaj tata cara atau disiplin at-talaqqi, penerimaan, yakni ilmu, wal istidlal, pendalilan, okey, baina sunnah wal mubtadi'ah, di antara sunnah juga ahli bid'ah. Yang mana dikarang buku ni oleh Ahmad Abdul Rahman As-Suwayan hafizahullah, dia tinggal di Riyadh, Saudi Arabia, bersyarah yang apa kajian tentang tajuk ni. Dan buku ni sebenarnya dia buat tahun 2005-2004 dulu, dan saya ajarkan tajuk ni dekat Yayasan Taklim dan masjid-masjid di area Kuala Lumpur dan Selangor dalam tahun 2008-2009. Buku ni apa, antara buku yang terbaik untuk mengajarkan kita dan memastikan kita berada di landasan yang betul dalam masalah belajar dan masalah memahami agama. Dan sebab tu kenapa apa saya cadangkan buku ni untuk kita bincangkan. Walaupun mungkin kalau tuan-tuan buka dalam YouTube, ada beberapa orang mengajarkan buku ni macam Dr. Fadlan hafizahullah, beliau ajarkan tajuk ni di Bangi, dan apa saya sendiri pun ada dekat Yayasan Taklim. Tapi insyaAllah kalau kita buat pengkajian macam ni, kita bincangkan lagi, insyaAllah lebih baik lagi. So, sebenarnya pengulangan apa, pembahasan ilmu ni tak pernah merugikan apa-apa. Tidak pernah ilmu tu berkurangan, insyaAllah akan bertambah. Baik, jadi kita akan mulakan pengajian kita pada malam ni, dan insyaAllah kita ambil sebanyak mungkin lah. Dan insyaAllah takkan jadi ratusan kelas. Sebab kalau siapa tengok dia pun Yayasan Taklim, tajuk manhaj talaqqi ni kita bincangkan 100 lebih kelas. Sebenarnya dibuat sedemikian sebab kebanyakan mereka yang datang belajar tu basic, orang awam, yang banyak mereka ikut kelas-kelas apa harfiah Quran dan sebagainya, basic sunnah tu kurang, banyak orang pencen dan sebagainya. Jadi kita terpaksa beri contoh yang banyak dan juga banyak penjelasan yang lebih mendalam. Sebab tu kenapa 116 lebih ikut apa kelas pengajian. Yang ini insyaAllah kita cuba habiskan dalam beberapa kali, insyaAllah. Baik, kita mulakan insyaAllah dengan Allah Ta'ala seginta pertolongan. Berkata mu'alif hafizahullah pendahuluan, segala puji bagi Allah, kita mujanya, kita minta pertolongannya, kita minta keampunannya, kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan-kejahatan diri kita serta keburukan amalan kita. Sesiapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tiada penyesat untuknya, dan siapa yang disesatkan, maka tiada petunjuk untuknya. Saya mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, hanya Dia tersekutu baginya, dan saya mengaku bahawa Muhammad itu hamba Allah dan utusannya. Adapun sesudah itu, ini biasa mukadimah kita kata dalam ucapan mana-mana pun berdasar pada khutbatul hajah akan disebut demikian. So itu terjemahan khutbatul hajah yang kita mulakan tadi di kalimah berkenaan. Dia sambung lagi, dia kata di antara kelebihan Allah Ta'ala ke atas umat ini adalah dia menyempurnakan agama ini dengan sehebat-hebat penyempurnaan. Kerana Islam adalah agama terakhir, maka dia disempurnakan dengan secukup-cukup penyempurnaan dan mencukupi sehabis pencukupan. Telah berfirman Allah Ta'ala dalam surah Ma'idah, Allah Ta'ala nyatakan al-yawma akmaltu lakum, dan pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku sempurna untuk kamu, agama kamu, wa atamantu alaikum ni'mati, aku cukup untuk kamu nikmatku, wa radhitu Islam dinan, aku redha untuk kamu Islam sebagai agama. Dan memang kita kata itu adalah yang disebut dan dibacakan oleh Nabi SAW pada Hajjatul Wada'. Namun begitu para ulama jumhur mengatakan Nabi baca ketika itu tapi bukan turun hari itu. Sebab majoriti dalil yang datang ayat terakhir turun daripada Al-Quran adalah ayat 281 Suratul Baqarah. Ya taqu yang muntul ja'un fi illallah, itu ayat terakhir. Tapi ada separuh orang kata sebab ini yang Nabi bacakan ketika di Arafah di depan hujaj haji Nabi, maka dan Nabi wafat tak lama lepas tu, ada orang ingat ini ayat terakhir. Tapi ayat ni sebenarnya nak pengetahuan saja berkenaan dengan kesempurnaan agama. Okey. Dan dia Allah Taala tidak mencabut Rasulullah SAW melainkan sesudah baginda menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan menegakkan hujah. Ini memang asaslah Nabi SAW datang agama dah sempurna. Sebab tu kalau kita buka nanti insya-Allah ke depan sikit kita baca macam mana perbezaan para sahabat dalam memahami dalil. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bila dia nak test orang ramai berkenaan ilmu Ibn Abbas, kan dia tanya berkenaan dengan surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Kan Ibn Abbas kata apa? Surah ini adalah takziah Allah, Nabi akan mati. Takziah Allah, Nabi akan mati sebab agama dah sempurna. Tak ada bila sempurna agama, maka Nabi akan dimatikan sebab tugas dah habis. Itu dipaham. Soalan kuliah kita kata kat sini memang Nabi tak dimatikan setelah mana selesai hujah. Telah sahih daripada baginda SAW bahawa baginda bersabda, sungguhnya aku meninggalkan kamu di atas misal baidha. Laqad tarattukum 'ala al-misal baidha. Aku tinggalkan kamu di atas seumpama baidha. Baidha ni adalah jalan putih yang terang. Jalan putih yang terang, jalan cerah yang terang. Maksudnya malam dia yang dan diterangkan waktu lailuha kana hariha. Malam dia macam siang dia. Mana jalan tu sangat cerah, sangat terang, sangat jelas. Malam macam siang. Malam macam siang. La yazighu anha illa halik, dan takkan terpesong daripada jalan ni kecuali orang yang binasa. Maksudnya kalau aku tak ada nanti siapa yang terpesong tu dia binasa sebab agama dah sempurna. Setiap apa diperlukan oleh manusia dalam agama mereka, maka kitab Allah Azza wa Jalla dan sunnah Nabi SAW sempurna tanpa kekurangan. Firman Allah Ta'ala dalam Quran surah An-Nahl ayat 89 Allah Ta'ala nyatakan, "Wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim." Dan pada hari kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi ke atas mereka dari kalangan diri mereka sendiri. "Wajidna bika shahidan 'ala ha'ula." Dan kami akan datangkan kau wahai Muhammad sebagai saksi ke atas mereka ini. "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli shay'in." Dan kami telah turunkan kepada engkau hai Muhammad kitab penjelasan bagi setiap satu perkara. Wahudan, warahmatan, wabushara lil muslimin, juga sebagai petunjuk, rahmat dan berita gembira untuk orang-orang Islam. Yang syahid kita ambil itu adalah wanazzalna alaihi kitaba tibyanan likulli syai. Berkata Ibn Jarir At-Tabari dan menafsirkan ayat berkenaan, kami turunkan kepadamu hai Muhammad Al-Quran ini sebagai penjelasan bagi setiap apa yang padanya manusia terdapat keperluan padanya. Mana apa manusia perlu, Quran akan perincikan. Yang berupa pengenalan halal dan haram, ganjaran dan hukuman. Ha, itu lebih tepatlah. Kalau orang kata cara nak buat kopi ke dan sebagainya, bukan termasuk di situ. Sebab benda yang berkaitan tajuk kepentingan utama manusia. Sebab kopi tak ada tuan-tuan hidup. Kalau orang tak hidup tanpa kopi. Ha, ini tak masalah kan. Jadi yang berkenaan mana apa patut dapat, mesti seperti halal dan haram, ganjaran dan hukuman, itu yang dimaksudkan. Manakala pada tafsir firman Allah Ta'ala, kan, "Ma faratna min kitab min syai'." Dalam surah Al-An'am 38, kami tak tinggal sesuatu pun dalam kitab. Berkata Al-Qurtubi, iaitu Lauh Mahfuz. Pendapat pertama, Lauh Mahfuz. Kerana dia Allah Ta'ala telah menetapkan dalamnya peristiwa-peristiwa yang akan berlaku. Okey, itu pendapat pertama. Namun, dikatakan juga ia adalah Al-Quran. Yang kita nak syahid kedua ni. Pengertian kedua itu ia adalah Al-Quran. Iaitu tidak kami tinggalkan sesuatu pun dari urusan agama. Melainkan kami telah tunjukkan kepadanya dalam Quran. Sama ada secara petunjuk yang nyata lagi terang. Mana direct. Satu persatu diperinci kan. Ataupun secara mujmal, secara rumusan. Secara rumusan. Dia dalam Quran ni ada hukum yang diperincikan. Contoh macam kalau tuan-tuan lihat berkenaan masalah apa? Masalah faraid. Diperincikan apa dengan bahagian setiap kumpulan siapa dapat apa. Tapi kalau tuan-tuan tengok berkenaan contoh macam solat, disebut saja solat tapi tak bagi tahu cara. Waktu dia punya apa pergerakan-pergerakannya, mula dengan apa, berakhir dengan apa, tak diceritakan. Sedangkan Quran Karim, apa yang sepatut diperincikan, diperincikan. Dan apa yang tak di, tetap akan beri petunjuk pada manusia, sama ada secara terperinci ataupun secara mujmal. Yang diterima pada yang diterima penjelasannya melalui Rasulullah SAW. Penjelasan dia Rasulullah SAW akan terangkan. Ataupun penjelasan melalui ijma'. Nah, ijma' ni kita akan terangkan nanti. Iaitu apa yang disepakati oleh para sahabat Nabi SAW. Iaitu ataupun melalui kias. Mana pengkiasan di antara hukum yang telah yang tak ada hukum dengan apa yang tak ada hukum di daripadanya. Dengan nas-nas kitab. Bismillah Allah Ta'ala dalam Quran surah An-Nahl ayat 89, tibyanan wa nazzalna 'alaika kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turun kepada kau Muhammad kitab itu penjelasan bagi setiap sesuatu. Dan Allah Ta'ala firmankan dalam Quran surah An-Nahl 44, Allah Ta'ala nyatakan wa nazzalna 'alaika dzikra, dan kami turun kepada Muhammad al-dzikra, itu Quran itu sebagai peringatan, litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim, supaya kau terang kepada manusia apa yang turun kepada mereka. Memang Nabi penjelasan ni antara dalil yang dipakai untuk masalah sunnah sebagai pegangan, sebab kita tak akan faham Quran tanpa sunnah. Okay. Dan Allah Ta'ala firmankan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7, wama atakumur rasul fakhudhuh wama nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang Rasulullah SAW beri kepada kamu, perintahkan kamu, maka terimalah ia, ambillah ia, dan apa-apa yang larang kamu daripadanya, maka fantahu, berhentilah daripada larangan berkenaan. Maka disimpulkan daripada ayat ni, kata Imam Qurtubi, dan surah An-Nahl ayat 44 dan 44 ni tadi, dan juga 89 tu, dia kata apa yang tak dinaskan terhadapnya, dia apa yang tak dinaskan terhadapnya dari apa yang tak disebut oleh Allah Taala. Maksudnya apa yang tak disebut oleh Allah Taala, Rasul akan jelaskan. Al-Quran akan datang perintah Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala tak sebut, Rasul akan perincikan. Itu maksud dia. Okay, sebab Allah Ta'ala suruh Nabi jelas kepada manusia apa turun kepada mereka. Maksudnya kata lain, apa yang tak kita jumpa penjelasan, maka carilah dalam sunnah. Maka dia kata, maka benarlah perkhabaran Allah Ta'ala bahawa dia tak biarkan dalam kitab sesuatu melainkan dia telah menyebutnya, sama ada secara perincian ataupun secara pengusulan. Bila dia perincikan, dia perincikan. Tapi kalau dia tak usulkan, maka Nabi akan incikan. Dia Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Penyempurnaan agama ini adalah nikmat yang agung dari sebesar-besar nikmat Allah Azza wa Jalla ke atas ahli Islam. Kerana ini apabila berkata golongan Yahudi kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, demi sebenarnya Nabi kamu telah mengajarkan kamu semua perkara, sehingga cara buang air. Dia sebenarnya Yahudi ini datang macam Perli, dengan kata Nabi kau ajar semua benda, buang air pun dia ajar. Salman Al-Farisi, dia jawab dengan apa? Ya, benar, ajal, dia kata, benar. Gitu. Dia kata, baginda melarang kami daripada menghadap kiblat ketika buang air besar atau air kecil. Juga daripada istinja, larang kami istinja dengan tangan kanan. Serta Nabi larang kami daripada istinja dengan kurang 3 biji batu, ataupun kami beristinja dengan najis kering ataupun tulang. Maksudnya dia bagi tahu tu dengan penuh semangat, bukan rasa terhina, sebab agama kita ni ajar semua benda. Dia, kalau itu sebab kenapa ini jadi asas nanti. Kalaulah buang air pun diajar, takkan bersih hati ditinggalkan. Kalau dia kata buang air pun diajar, takkan dekat diri pada Tuhan tak diberitahu. Ini sangat mustahil. Sangat mustahil manusia itu mencari cara dekat diri kepada Ta'ala, sedangkan Nabi ajar, buang air pun Nabi ajar. Tiba-tiba nak dekat hati, kepada dekat diri kepada Ta'ala, bersihkan hati, masuk hutan. Tak ikut cara Nabi. Ini sangat gagal. Ini yang jelas ya, dalil ni. Berkata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah meninggalkan kami, telah meninggalkan Nabi kami Rasulullah SAW dalam keadaan tiada sesuatu pun yang terbang dengan dua sayapnya kecuali di sisi kami ada ilmu mengenainya. Nabi ceritakan semua benda. Cuma salah apa sampai pada kita, apa yang sampai je lah. Dan Allah Ta'ala memang jaga agama ni dan beritahu dia kepada kita sampai peringkat mana cukup, itu yang disampaikan. Mana dilupakan, dilupakan. Macam mana Allah Ta'ala lupakan? Macam Allah Ta'ala kata dalam Quran Suratul Baqarah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khair minha aw mithliha. Apa-apa kami mansuhkan daripada sebarang tanda ayat ataupun kami lupakan ia, kami datangkan dengan lebih baik ataupun yang seumpamanya. Maksudnya agama Islam ni takkan rosak. Itu janji yang diberikan. Sebab tu Abu Dzar kata semua benda Nabi dah ajar. Cuma masalah semua benda tadi macam disebut tadi lah, yang ingat, ingatlah, yang lupa, lupa. Siapa sempat dengar, dengar. Siapa tak dengar, tak dengar lah. Tapi yang tertinggal dengar tu dah cukup memadai untuk menjamin keselamatan kita dunia akhirat. Apabila telah nyata semua ini, semua itu, ketahuilah bahawa kitab dan sunnah merupakan asal pendalilan dalam agama, dan manusia tidak perlu kepada sumber-sumber lain melainkan sumber yang dibina di atas keduanya seperti ijma' dan qiyas. Ini nanti kita akan belajar sebenarnya. Bila orang sebut, ada orang dia sebut nak kelirukan orang ramai. Dia kata Quran sunnah saja. Kita ada istihsan, istishab, masal, musalah, sadu zara'i', kaulus sahabi, syarman kawalan, sebutlah. Tapi sebutan dia lupa. Semua yang disebut tadi, hatta ijma' dan qiyas, mesti di atas Quran dan sunnah. Dia tak ada ijma', tak ada sebab kesepakatan. Bila kita sebut kesepakatan para sahabat di atas satu perkara, di atas Quran atau hadis, di atas apa Nabi perintahkan, contoh ini wajib atau ini sunat. Ijma' mereka tadi berdasarkan kepada persetujuan mereka untuk perkara itu, itu panggil ijma'. Di atas dalil, bukan ijma' di atas suka hati. Ni kena jaga sikit eh. Kias macam tu juga pun kena balik kepada dalil. Istihsan pun balik pada dalil. Mana ada tanpa dalil? Mana ada agama tanpa dalil? Lepas tu bila orang tu kata tak ada lagi lain-lain, sadu zara'i' syar'u man qablan, semua itu dengan dalil. Dia ada 10 perkara, 2 disebut eh. Dia, kita nanti kita bincang insya-Allah depan lagi. 2 iaitu Quran sunnah, betul ijma', kias, kemudian istihsan, istishab, masalah musalah, sadu zara'i', qaulus sahabi, syar'u man qablana. Dia 10. Yang disepakati ni 4 nilah. Ada Mu'tazilah, apa Syiah tak setuju dengan ijma'. Geng-geng apa Zahiriyah tak setuju dengan kias. Itu kita tak pakai. Yang zahirnya kita pakai semua. Tapi kena ingat, dalil-dalil Quran, dalil-dalil sebenarnya semua balik pada Quran sunnah. Walaupun kita panggil ini istihsan, still dia akan refer pada Quran sunnah. Contoh saya bagi istihsan kita akan belajar depan sikit. Dalam mazhab Syafi'i, diorang rasa lagi baik makmum tu belakang sikit. Dalil tak ada eh. Dalil suruh ke belakang tak ada. Tapi diorang rasa baik ke belakang sikit. Okay, kalau kita tanya kenapa, dia kata sebab Nabi kata jangan makmum mendahului imam. So dia refer tak dalil. Cuma dia faham, masa kita faham mendahului imam dalam pergerakan. Dia kata pergerakan tak boleh, kedudukan tak boleh. So jadi kerana kedudukan tak boleh, aula belakang sikit, takut kot-kot terlepas. So reference dia ketika dia kata suruh belakang sikit tu, dia tengok apa? Dia tengok dalil. Walaupun dalil tadi mungkin tak maksud macam diorang nak, still diorang akan refer pada dalil. Itu kena jaga-jaga sikit. So ini nanti kita akan ke depan sikit, banyak kita perlu jelaskan. Banyak orang kadang-kadang dia pergi jumpa orang awam, dia kata ini apalah Quran sunnah je, ada lain lagi lah. Dia lupa yang lain lagi itu bukan stand alone. Semua kena refer pada Quran atau sunnah, bukan stand alone. Istishab ke, semua sekali bukan stand alone eh. Baik. Dia kata okey, dia kata apabila telah nyata semua itu, dia kata dia kata bahawa kitab dan sunnah merupakan asal pendalilan dan agama, dan manusia tak perlukan kepada sumber-sumber lain mereka sumber-sumber yang dibina di atas kedudukannya seperti ijma' dan kias. Kerana ini telah berkata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak terjadi pada seorang di kalangan ahli agama Islam, agama Allah, sebarang kejadian melainkan dalam kitab Allah terdapat panduan kepada jalan petunjuk mengenainya. Mana tak ada benda yang tak datang. Walaupun orang tu kata refer benda lain pun, maksud dia masih balik pada kitab dan sunnah. Berkata Ibn Taymiyyah rahimahullah, dan jarang sekali bahawa nas-nas memerlukan kepada orang menjadi pakar mengenainya dan mengenai petunjuknya terhadap hukum-hukum. Nas tu jarang. Bila sebut nas tu direct, yang orang mungkin tak faham bila mungkin kekeliruan berlaku atau dua nas bertembung je. Kerana kata nas itu sendiri macam akimus solah, perlu panggil ustaz usul fiqh terangkan, tak ya? Dirikan solat, direct kan? Kutiba alaikumus siyam, direct. Nas tak perlu kan? Amat jarang nas perlu pada orang, unless ada berlaku pertembungan. Macam nas A kata boleh, nas B kata tak boleh. Dan kat situ baru perlukan kepada orang menjelaskan. Adapun jika tidak, nas itu tak perlu kepada penjelas, tak perlu datang pakar untuk menjelaskan. Semuanya straight to the point, tak perlukan pada penambahan. Ibn Taymiyyah juga berkata, dan anda takkan dapati sesiapa yang berkata bahawa dia perlukan kepada selain asar-asar Rasulullah, melainkan orang yang lemah pengenalan dan ikutan terhadap asar baginda. Mana orang yang kalau dia kata dia perlukan selain Rasulullah ni, ada benda lain. Kalau dia cakap macam tu, maksud dia orang ni dia memang tak kenal sunnah Rasulullah SAW, sebab tu dia sibuk cari yang lain. Kalau dia kenal, dia akan tahu dalam sunnah dah cukup. Tapi bila dia cari yang lain, contoh macam pernah sekali saya tegur ada orang tu, dia kata kan dia cuba nak gunakan ayat lembutkan hati anak, bagi anak dengar cakap. Saya kata doa. Dia kata ya, saya doa lah ustaz, tapi ikhtiar kena ada. Saya kata doa. Dia kata last kali dia keluar, takkan doa je. Bila orang belajar sunnah, dia macam apa akak macam tu, dia silap faham. Dia lupa sebenarnya yang Nabi tunjukkan suruh doa tu, yang itulah yang utama. Tapi dia kata takkan doa je. Dia lupa sebenarnya doa sahaja itulah yang pengubah sebenar. Dia ingatkan doa tu secondary. effort yang dia buat dengan air, dengan cincin, dengan sekian, air ni utama. Ini gagal. Dia kata macam itu yang kata. Orang memerlukan apa, melainkan dia ada dia kata apa, lemah pengenalan dan ikutan terhadap asar baginda Rasulullah. Jika tidak masakan orang melaksanakan apa yang didatang yang datangkan oleh kitab sunnah, lebih mulia mengatasi pengetahuan orang terdahulu dan terkini. Ini fakta. Mendahulu dan terkini, apa siapa yang berpegang kitab dan sunnah, dia akan sentiasa prevail. Dan dalam ilmu contoh perubatan kan, dulu dahulunya manusia ramai suka ikut pendapat Aristotle, kata manusia darah berdarah haid. Tapi ahli sunnah berpegang manusia daripada air. Lepas kajian 1883 dan seterusnya, barulah jumpa betul memang manusia bukan darah haid. Mana pendapat Aristotle tu ditolak kan, ulama-ulama sunnah tidak pernah pun terlepas daripada perkara berkenaan. Contoh lain macam zaman dahulu kan, kita belajar orang pegang kitab Quran sunnah, bila dikatakan haram bunuh anak kan, jangan bunuh anak kerana takut makan bersama kamu kan, antara kabair. Tapi bila orang tu sibuk buat, kena takut nanti anak makan bersama kita, takut belanja hidup tinggi. Tapi akhirnya sekarang kelekabut. Contoh Singapura antaranya kan, dia tak cukup anak dah sekarang ni, terpaksa import dari luar sebab tak cukup untuk memenuhi apa, modal insan. Orang tak ada, kita ada negara tak ada orang, macam mana? Terpaksa import lah orang luar. So in the end, macam kita sebutkan tadi, semua sekali Ibn Taymiyyah kata, jika tidak masakan, ahli sunnah ni sentiasa mendahului ilmu orang terdahulu dan terkini, dia kata, serta dicukupkan oleh Allah Ta'ala dengan cahaya yang diutuskan bersama Muhammad SAW daripada apa selainnya. Kita pegang Quran dan sunnah, kita akan sentiasa ke depan. Itu yang berlaku, yang berjaya pada umat Islam. Ditambah kepada kesahihan dalil, sesungguhnya istiqamah pendalilan akan menyelamatkan seorang daripada penyimpangan dan penyelewengan. Okay, bila kita sebut pada part pertama tadi, memang kita sebutkan berkenaan dengan Quran dan sunnah tu dalil, sumber kita. Sumber dari mana kita ambil ilmu kita. Di sini ditambah pula masalah, disambut kalau dalil dah sahih, perlu istiqamah dan pendalilan. Kerana itu akan menyelamatkan orang daripada penyimpangan dan penyelewengan. Allah Ta'ala firmankan Quran Surah Al-Mulk ayat 22. Allah Ta'ala nyatakan, afamay yamshi mukibban ala wajihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Adakah orang yang berjalan tersembam-sembam di atas wajahnya? Maksud dia jalan, dia jatuh. Lepas tu bangun, jatuh. Orang bangun, jatuh. Orang ni paling dapat petunjuk atau orang berjalan tegak di atas jalan lurus? Mesti orang berjalan tegak di atas jalan lurus, dia dapat petunjuk. Orang yang asyik tersembam-sembam, dia tak boleh. Walaupun dia ada semua anggota yang patut boleh guna untuk berjalan, tapi tak reti berjalan, maka dia takkan sampai lah. So keluar daripada kawasan kampung ni pun agak tak keluar kot. Datuk naik tangga jatuh, di depan ni jatuh, masuk longkang sebagainya. So maksudnya orang yang jatuh sebab, adakah dia dapat tunjuk ataupun orang yang tegak? So yang macam tegak tadi yang dimaksudkan. Sebab tu dia kata kat sini masalah pendalilan. Dalil yang sahih lah yang akan menerangi bagi seorang jalannya dan menjadikan dia berjalan di atas kesungguhan dan yang benar lagi lurus, serta melindunginya daripada keinginan-keinginan dan kesesatan fitnah-fitnah. Barangkali antara punca perpecahan, kemunculan bid'ah-bid'ah dan keinginan-keinginan yang nyata adalah terumbang-ambingnya manusia dalam dalam masalah penerimaan dan pendalilan. Maksudnya daripada mana dia terima ilmu dia dan macam dia faham dalil yang dia dapat. Sumber apa dia ambil, mana ambil, dan mana dalil dia pakai. Kemudian dah dapat dalil, macam dia faham. Mungkin inilah dia kata punca paling banyak. Betapa banyak dia kata kebutaan ini telah mengheret penyelewengan dan perosakan. Betapa banyak amalan bid'ah dan kesyirikan yang diwarisi oleh manusia generasi demi generasi dengan sebab berpaling mereka daripada kitab dan sunnah, serta daripada segi penerimaan, pemahaman dan pelaksanaan. Terima ke tidak? Satu kan, mana kadang-kadang dalil dhaif diambil, dalil sahih tinggalkan. Okay, pemahaman, faham dalil tadi macam mana? Adakah itu amalan para sahabat Nabi SAW? Pasal kita akan fahamkan kat sini nanti masalah bila hadis itu sahih, katakan lafaz hadis itu sahih, kita nak beramal, kita tengok sahabat ke tidak? Ini tajuk yang kena jaga. Sebab so, banyak orang kadang dia dilanggar bab ni dan dia terus kata ada hadis sahih. Dia lupa sebenarnya hadis itu sahih. Nak amal kena tengok para sahabat. Sebab so, once orang manusia tinggalkan para sahabat, dia akan gagal. Ini akan kita akan bincang insya-Allah panjang lebar nanti. Ini pendahuluan dia. Okey. Dia kata ada juga pelaksanaan. Cara pelaksanaan. Saya merasa keprihatinan terhadap bab ini termasuk dari kewajipan yang wajib yang harus mara untuknya para ulama, golongan reformis dan para pendakwah. Kerana ini saya berpendapat untuk menulis satu risalah ringkas berkenaan tata cara pendalilan di dalam masalah-masalah syariah, dan saya namakan ia sebagai Manhajul Talaqqi wal Istidlal, tata cara penerimaan dan pendalilan di antara ahli sunnah dan juga pelaku bid'ah. walaupun dengan kelemahan dan kekurangan, bekalan dengan dalam mengharapkan Allah Ta'ala agar dia tepatkan dan dia dengan keelokan dan kemudahan pembentangan. Saya telah memulakan risalah ini dengan satu pengenalan ringkas dengan tajuk tanda-tanda pemikiran dan penghujahan agama di antara jahiliah dan Islam. Ini tajuk memula. Dan kita akan ambil satu pendahuluan. Kemudian saya bahagikan risalah kepada dua bab. Tajuk sebenar kita nanti dua bab. Bab pertama, tata cara al-sunnah dalam penerimaan dan penilaian, dan dia mengandungi usul-usul berikut. Pertama, mengagungkan nas-nas syariah. Kedua, bersandar pada sunnah yang sahih. Ketiga, kesahihan memahami nas. Nah, ini usul al-sunnah dalam penerimaan dan penilaian. Bab kedua pula, laluan pelaku bid'ah dalam berurusan dengan nas-nas syarak, dan dia mengandungi usul-usul berikut. Pertama, usul pertama, menolak nas-nas sabit yang bertangan hawa nafsu mereka. Dengan contoh-contoh kita akan bawakan nanti. Kedua, usul kedua, mempermainkan usul-usul penghujahan syariah dan memburuk-burukkannya. Ejek-ejek pula anda, kita akan tengok nanti. Usul ketiga, mereka-reka mengada-adakan, mereka-reka atau mengada-adakan usul-usul baru bagi penghujahan dan penerimaan ilmu, macam mimpi, kasyaf dan sebagainya, dijadikan sebagai tanda-tanda baru untuk seorang tu memahami agama. Ha, itu kita akan bincangkan nanti. Saya memohon Allah Azza wa Jalla agar menjadikan kita berpegang kitabnya dan sunnah Nabi-Nya SAW, serta agar dia melindungi kita dari dorongan syaitan dan penyesatan keinginan dan cubaan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli wasallam. Ahmad bin Abdurrahman As-Suwayyan hafizahullah, Riyad, dia tuliskan buku ni dan dia inilah. Okey, baik. Sekarang kita masuk pengenalan tanda-tanda pemikiran dan penghujahan agama di antara jahiliah dan Islam. Okey. Sebelum kita masuk, kena faham dulu masalah apa itu jahiliah. Sebab kita mungkin akan dengar ada orang menyamakan jahiliah tu dengan kufur. Mana sebelum Islam, para sahabat dulu kata kunna fil jahiliyati, kami zaman jahiliah dulu. Ada orang nampak jahiliah dan Islam ni dia anggap sebagai kufur. Maka macam Syekh Qutb rahimahullah dalam kitab beliau apa, kitab Petunjuk Sepanjang Jalan yang diterjemahkan buku tu, dia anggap Islam dan jahiliah ni satu benda yang di opposite. Dan bahkan jahiliah tu bagi dia adalah kufur. Sebab tu kadang ada dalam buku tu, siapa baca dengan silap, dia akan anggap bahawa pemimpin dunia semua dah kafir. Tu ada sikit point. Cuma nak fahamkan, sekarang kita akan bincangkan jahiliah ni apa. Sebab kita nak tahu Islam jahiliah. Okay. Jahiliah ni kalau ikutkan kepada para sahabat Nabi sendiri, zaman dahulu mereka namakan sebagai era, masa. Maksudnya mereka Islam, sebelum Islam dianggap jahiliah. Tapi Nabi sendiri SAW tidak tunjukkan kepada kita berdasar pada teguran Nabi kepada para sahabat jahiliah tu kufur atau sebelum Islam. Bahkan jahiliah tu adalah sifat dan perangai. Sifat dan perangai. Sebagai contoh dalam hadis yang sahih, kisah berkenaan dengan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia pernah sekali bertekak dengan Bilal bin Rabah. Dia bergaduh. Biasalah, dia macam kita lah. Dia kadang-kadang bila kita dah macam adik-beradik, betul dia gaduh tu. Kalau kita masih lagi macam tak adik-beradik, tak bertekak. Dia bertekak tu macam adik-beradik. Okay. Jadi ketika tu dia bertekak dengan Bilal bin Rabah, entah macam mana dalam bercakap tu tiba-tiba dia terlafaz, "Hei anak perempuan hitam." Dia terlafaz yang tu. Bilal bin Rabah pula bila Abu Dzar cakap macam tu, dia terus stop. Agiu, tak nak bertekak dah. Dia mengajuk, dia belah. Dia ngadu kepada Rasulullah SAW apa yang Abu Dzar buat. Abu Dzar Al-Ghifari bila jumpa Rasulullah SAW, Rasulullah tegur Abu Dzar. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata kepada Abu Dzar, kan, "Engkau tak cukup engkau maki dia, engkau maki mak dia sekali. Kan kau nak gaduh dengan dia, gaduh dengan dia lah. Sudahlah kan kau ni apa, cakaplah apa yang kau nak cakap tapi pada dia. Kenapa masukkan mak dia sekali?" Lepas tu Nabi kata, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Engkau ni satu orang dan diri engkau ada jahiliyah. Tapi kena ingat, sabda Nabi ni bukan keluarkan Abu Dzar daripada Islam. Sifat tu tak elok. Abu Dzar bukan macam kita. Tak ada siapa dengan kita boleh banding Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia orang yang bila masuk Islam, dia isytihar depan-depan, kena sampai kena pukul. Dia balik kampung, dia satu kampung masuk Islam. Satu kampung dia dakwah masuk Islam. Kita bunda kita dakwah kan. So nak compare kita dengan Abu Dzar, kita takkan boleh compare. Tok guru kita pun tak boleh compare dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi dalam masa yang sama, Nabi kata dengan dia, "Kau adalah seorang yang diri kau ada jahiliah." Sebab apa? Okay. Dalam attitude yang ada pada Abu Dzar tadi, dia anggap hujah Bilal tak kuat, tak boleh lawan hujah dia sebab dia anak perempuan hitam. Sebab asal usul. Mana saya darah ini, awak darah itu, awak punya hujah tetap salah. Sebab benda ni kalau ikutkan ini adalah tabiat iblis. Iblis rasa dia lagi mulia banding Adam sebab asal usul. Kan dia kata ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lagi baik banding dia. Kau jadikan aku dari api, kau jadikan dia daripada tanah. Sedangkan benda tu bukan kita minta. Adam tak minta datang daripada tanah. Iblis bukan baik sangat sampai daripada api. Allah jadikan daripada asal. So tak boleh seorang tu berbangga dengan asal usul kejadian dia. Keturunan ke, kalau dia orang tu bangga dengan keturunan dia, dia ada jahiliah. Dia seorang manusia yang dalam diri ada jahiliah. Dan Abu Dhar dengan segera bila Nabi tegur, dia bersegera cuba bertaubat dan sebagainya. Bahkan diletakkan kepala dekat tanah, dekat dengan Bilal, pijak kepala aku sekarang. Kita kalau orang kutuk mak kita, pijak lah kan. Tapi Bilal berabah tak pijak pun. Dia bermaafkan afat. Cuma kat situ kita dapat lihat macam mana Nabi pernah sebutkan, dalam orang tersebut boleh ada nifak. Dia bukan munafik, tapi dalam dia ada kemunafikan. Sifat-sifat tertentu, kalau dia berbohong atau dia sekian, dia boleh munafik. Kalau dia ada tiga-tiga, dia munafik tulen. Tapi kalau dia salah satu, dalam diri dia ada kemunafikan, sampai dia tinggalkan perangai tersebut. So Abu Dhar al-Ghifari, Nabi tegur dan dia tinggalkanlah. Selain tu juga kisah lain yang kita dapat lihat jahiliah ni yang Nabi tegur adalah ketika para sahabat Nabi SAW pernah sekali balik satu peperangan. Nabi dengan para sahabat singgah satu tempat, tengah singgah berkemah kat situ. Salah seorang di kalangan hamba muhajirin dengan hamba ansar bertembung tengah jalan, bergaduh, berlanggar macam mana entah, dia bergaduh. Bila bergaduh, tuan masuk pula, tuan muhajirin ni, tuan ansar masuk pula. So diorang bergaduh pula. Lepas bergaduh tu, tiba-tiba keluar ada orang panggil, la ilal muhajirin, ya lal ansar. Masing-masing panggil kumpulan masing-masing. Ini antara banyak dalil kat sini belajar. Antaranya dalam Islam, Islam tak leburkan anda punya identiti. Kalau anda seorang Jawa, tak ada hal. Kekal bahasa Jawa tadi. Anda Bugis ke, saya Bugis, tak ada hal. Tak ada macam Bugis, oh awak masih lagi pun tak betul. Pasal para sahabat Nabi tadi, muhajirin ansar, masih jelas dia orang punya kumpulan. Walaupun diorang bersaudara, tapi masih lagi ada keluar ayat ya muhajirin ya ansar, maksud dia kumpulan tu wujud. Nabi tak lebur kan. Okay, tapi Allah kulih kan, bila dia menjerit, diorang menjerit macam tu, Nabi keluar daripada kemah. Nabi kata, ma hadhihi da'wal jahiliyah, apa dak seruan jahiliyah ni, apa seruan jahiliyah ni, Nabi kata. Lepas tu salah seorang tu cuba nak argue, dia kata ya Rasulullah, dia mula dulu, dia sekian. Nabi kata, da'uha fa innaha muntinah, tinggalkan dia, ia busuk. Nabi kata, tinggalkan ia busuk. Da'uha fa innaha muntinah. So jadi kat situ kita dapat lihat dalam dua hadis ni, bahawa jahiliyah yang kita nak bincangkan sekarang, dia bukan kita keluarkan orang dari agama. Ni jaga sikit eh. So nanti kita baca ni kan, memang kena kepala orang. Seorang-seorang kena nanti. Kita baca tajuk ni, perangai-perangai ahli orang yang ada jahiliyah ni, bila kita sebut, kita tengok keliling kita, memang ada orang akan terasa. Bahkan mungkin orang tu tuduh kita pula, kata dia jahiliyah, habis kafir ke kami? Tak, awal-awal kita terangkan, jahiliyah bukan semestinya kufur. Sebab jahiliyah ni adalah satu perangai dan sikap. Abu Dhar boleh Nabi tegur macam tu, sedangkan dia seorang Muslim, mukmin. Kan? Tapi dalam dia ada jahiliyah. So manusia yang lain pun boleh ada jahiliyah juga. Para sahabat Nabi ada ditegur, maka kita pun patut ditegur, bukan jahiliyah ni. So dengan sebab itu kita fikirkan, sekarang nak fahamkan. Baik, tanda-tanda pemikiran dan penghujahan agama di antara jahiliyah dan Islam. Bab ni sangat penting. Sebab kalau siapa-siapa yang bab ni dia tak selesai, dia tak boleh bincang berkenaan usul, usul pendalilan penghujahan apa ahli sunnah. Sebab kalau bab pertama ni tak lepas, kita bincang apa pun tak pakai. Sebab ini penyakit. Benda-benda ni adalah penyakit. Dia kata apa? Berfikir dan mentadbir adalah salah satu ciri manusia yang Allah Ta'ala istimewakan dan lebihkan manusia dengannya ke atas seluruh makhluk. Lebihnya kita adalah kita ni berfikir dan mentadbir. Dia bukan macam dalam ilmu mantik. Dalam ilmu mantik dia kata al-insan hayawanun natiq. Manusia ni, insan ni binatang yang bercakap, yang bertutur. Salah. Kita dalam Islam ni, kita diajarkan berbezanya manusia ni dengan makhluk yang lain dengan sebab dia berfikir dan mentadbir. Lepas tu walaupun kita lihat dalam alam haiwan, alam tumbuhan, ke dalam apa, alam serangga, kadang-kadang ada hierarki kehidupan macam anak-anak. Kan banyak, tapi dia punya kerja lain-lain. Yang ini jaga anak, yang ini keluar jaga rumah, yang ini cari makan, yang ini sekian. Kan dia ada kerja berbeza. Macam sistem yang sangat kompleks. Kan sarang tu semua ada pekerja dia. Semua pekerja bergerak. Kan? Tapi dalam sama dia tak boleh adapt. Kalau suasana bertukar, cuaca bertukar, musim bertukar, dia mungkin akan pupus. Manusia tak? Perasan tak? Pergi tempat sejuk, kita pakai baju panas. Kan kita pakai baju untuk panaskan badan. Pergi tempat panas, kita buat aircon. Faham tak? Bila gelap, kita buat lampu. So, kita sentiasa adapt. Ini kelebihan manusia berbanding makhluk lain. Kita berfikir dan mentadbir. Ini kelebihan Allah Ta'ala istimewa kan kita mengatasi semua makhluk. Allah Ta'ala telah memberikan nikmat ke atas hamba-hambanya dengan mengurniakan mereka alat-alat berfikir dan menilai seperti pendengaran, penglihatan dan akal. Memang kita ada tiga alat yang Allah Ta'ala bagi. Dengan alat ini, kita berfikir dan kita menilai. Iaitu tiga alat, iaitu pendengaran, penglihatan dan akal. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah An-Nahl ayat 78, Allah Ta'ala nyatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang keluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu, kamu tak tahu apa-apa. Keluar tu kosong. Ada orang kata kita ni kan fitrah kita ni iman. Keluar tu kosong. Kita lahir-lahir tak ada bahasa. Tak ada bangsa. Pasal anak Melayu kita letak dengan Cina. Besar je kat apa? Eh Cina lah. Anak Cina letak dengan Arab. Besar je kat apa? Muka. Muka Cina tapi cakap Arab lah. Kalah orang, kalah orang Melayu belajar bahasa Arab. Buah mahum tak pandai kan. Ana yakni, yakni ana, ana yakni kan. Dia memang kita pasal apa kita dengar, apa kita lihat, apa kita fikir, itu adalah kita. Itu yang jadi kita. Bahasa kita, kita tinggal dekat Penang, maka bunyilah bunyi slang utara. Duduk KL, bunyi KL lah. Apa kita dengar, apa kita lihat, apa kita fikir. Alat ni kosong, kita lahir kosong. Tapi Allah jadikan alat untuk masuk pengisian pada kita, tiga alat tadi. Macam air ni kenal air. Mak kita ajar dari kecil, ni air. Air, air minum, minum air kan. So kita tahulah kan? Jadi dengan sebab itu kita kata kita tiga alat. Yang alat tadi asalnya kita tak ada, kita kosong. Waja'alakum sam'a, orang kata, dan dijadikan untuk kamu pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal afidah, fuad, hati atau akal. Yang bila kita satu campur satu, dua. Ini ada, ada fuad lah. Kalau orang tu satu campur dua tak faham, kenapa dua? Kalau dia tanya soalan kan, satu campur satu jadi dua, kenapa dua? Kenapa tak tiga? Maka orang ni masalah. Kita tak ada fuad. Nak ajar apa? Nak ajar apa kat orang macam ni? Sentiasa dia pening kepala kan? Nak ajar apa? Soalan kan? Sebab tu ahli-ahli kalam, ahli falsafah paling pening kepala. Nak ajar apa tak boleh? Tak pernah pandai. Tapi kita pelik ilmu Islam kita di Malaysia ni, nak jadi ahli kalam balik. Auzubillah kan? Masyaitanirrajim. Okay, baik. Baik, jadi okay. Jadi, la'allakum dan moga kamu dengan tiga alat tadi, tashkurun, kalian akan bersyukur. Sebab tiga alat tu kalau seorang manusia tu pakai dengan betul, dia akan berakhir kenal Allah Ta'ala. Dia kenal nikmat, kenal pemberi nikmat, dan akhirnya dia bersyukur. Itu itu conclusion berlaku. Mana kalau orang tu gunakan dengan betul, tiga alat tadi dia pasti akan sampai kepada Allah Ta'ala. Setiap orang dari kalangan manusia tak terlepas daripada ciri-ciri ini. Semua terlibat dengan ciri-ciri penggunaan penglihatan, penggunaan akal ni. Di mana mereka secara umum menggunakannya dalam berbagai aktiviti kehidupan. Sekalipun mereka berbeza-beza padanya. Ada yang minimum, ada maksimum. Ada yang fikir sikit je. Tak nak fikir sangat. Ha, boleh, boleh. Ada orang fikir panjang gila kan. Nak beli ini, ini ke tidak? Ini ke ini? Ini ke ini? Fikir punya lama, 3 bulan tak boleh beli. Dia masalah sikit lah. Dia kadang-kadang benda tu. Jadi benda-benda yang kita kata kerungsingan yang bahaya. Kalau manusia terutama kalau kita zaman kita sekarang zaman stres. Kan, banyak orang kadang-kadang kena sleep disk. Bukan kat balak pun, kerja ofis tiba-tiba sleep disk. Ini sebab penggunaan apa, pemikiran yang sangat berat. Dia patut kena ada lapangkan. Sebab tu kita dalam Islam ni ada rehat. Kita balik kepada Ta'ala setiap berapa-berapa jam kan. Kita balik kepada Ta'ala mengadu hari ni buat apa, tempat pengaduan kita. So, seorang Muslim sebenarnya bab sakit jiwa ni sangat jarang. Tak kira kalau tu orang tu sakit jiwa juga sedang Muslim, kena check balik dia faham tak dia beragama untuk apa. Sebab tak ada, Muslim tak gila. Sebab tu para sahabat Nabi SAW zaman dulu pun berzikir banyak-banyak, tak pernah gila seorang pun. Kita zaman kita belajar zikir, kita tiba-tiba gila. Ha? Gila isim. Pelik juga kan? Awak Muslim, Muslim lah. Sahabat Nabi Muslim, tak pernah gila, asal kau gila. Something wrong tu, dia jaga sikit. Sebab Muslim ni, dia kembali kepada Ta'ala. Dia ada waktu pengaduan, dia sedih, dia tak tahu nak buat apa. Zuhur masuk, Allahu Akbar. Mengadulah. Dia lepas asal kan ada, lepas ada pula masalah. Ya Allah. Dia sentiasa. Sebab tu Nabi kata, Nabi kata dengan kepada Bilal, arih Nabiha ya Bilal, rehat, tenangkan kita dengannya wahai Bilal. kan, mana ditenangkan kita dengan solat. So seorang Muslim dia dia tak ada masalah, tapi macam penggunaan akal berlebihan ni tu stres. Banyak orang kadang-kadang saya jumpa apa yang yang apa yang apa kena bypass 3-4 kali, bukannya makan makan apa kambing banyak sangat pun, makan telur tak banyak, tapi tengok pergi bypass 3-4 kali, kenapa? Stres. Stres kan, penggunaan akal dia asyik sangat. Sebab tu kadang-kadang maksimum minimum. Ada orang tak kisah kan, tu buat orang miskin kadang-kadang, dia tak stres. Dia tahu dia kenyang, dia makan kenyang tidur. Orang yang dapat dapat jawatan tinggi ni banyak nak fikir gaji lah, kerja lah, sekian lah, lain sekali stres. Dan ingat insurans tak tanggung stres. Tak cover eh. Penyakit yang datang, awak panjat-panjat bangunan, jatuh, dapat bayar insurans. Awak stres, kesan dia sakit sampai lumpuh pun, insurans tak tanggung. Ini kena, kena faham. Sebab tu dalam konsep ni, memang manusia menggunakan akal dia dahsyat sangat pun ada, maksimum minimum. Ada gunakan antara elok dan buruk. Itulah manusia beza-beza. Ada gunakan akal dia, penglihatan, pendengaran dia pada benda elok. Ada pada benda buruk. Ada antara menggunakan pada benda disukai Allah Ta'ala dan diredai. Dia gunakan masa dia, penglihatan dia untuk semua yang Allah Ta'ala redha. Ada pula yang guna pada dimurkai Allah Ta'ala pun ada juga. Okay. Tapi dalam apa yang berikut terdapat ringkasan beberapa tanda pemikiran penghujat pada jahiliah dan Islam. Yang kita akan bincangkan satu persatu. Dia ada enam. Untuk jahiliah ni ada enam. Bila orang tu ada sifat-sifat ni, kalau kita ajar dia apa pun tak pakai. Nampak depan mata dia benda betul pun dia kena lawan. Kita kena faham. Jadi benda ni penting. Okay, pertama kita ambil pemikiran penghujahan jahiliah. Yang kita katalah orang ada jahiliah ni bukan dia kafir, tapi dia ada halangan daripada dapat hidayah. Dia mungkin depan dia terang benderang agama tu, tapi dia tak faham-faham juga. Dan bila orang tu tak faham-faham, ini antara sebab-sebab dia. Dia kata ketika mana berbolak-balik dan berputar-putar seorang hamba dalam kealpaan, kesyirikan, timbangan pemikiran dan keilmuannya akan terumbang-ambing dan menjadi kabur. Tiada lebih menunjukkan kepada perkara berkenaan berbanding apa yang dibuat oleh orang jahiliah atau Tuhan-Tuhan mereka. Allah Ta'ala firman Al-Quran tentang tajuk ni. Dia macam ni, Allah Ta'ala berikan gambaran orang menyembah Allah Ta'ala ni sebagai orang yang dia ada semua alat cukup, tapi dia tak faham nak pakai. Bila dia bagi contoh pada orang yang syirik kepada Allah Ta'ala, contoh menyembah berhala. Dalam penyembah berhala ni, orang yang sembah berhala tu, dia kadang-kadang nampak depan mata dia berhala yang dia sembah tak selamatkan dia. Contoh dalam akhir surah Yasin. Lama tak baca Yasin kan, dia tak ingat lah kot. Kalau baca Yasin ingat lah kot kan. Kan akhir surah Yasin Allah Ta'ala kata apa? Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Dan mereka ambil selain Allah Ta'ala Tuhan-Tuhan sebagai mereka dibantu dengan Tuhan-Tuhan tadi. Allah Ta'ala jawab, la yastati'una nasrahum. Tak mampu mereka, Tuhan-Tuhan yang disembah tadi, membantu mereka orang-orang ni. Wahum lahum, sedangkan mereka pula untuk berhala yang disembah tadi, jundun muhdarun, tentera yang berkawal. Macam inilah, dia minta perlindungan daripada berhala tadi. Tapi berhala tu tak boleh pertahankan diri sendiri. Nak pertahankan dia macam mana pula? Kalau dia pakai kepada berhala tadi kalung, dia kena jaga. Orang curi kan? Kalau dia letak berhala tu besar, burung berak dekat atas berhala tu, berhala tak boleh bersih diri sendiri, betul tak? Tak boleh. Dia kena naik atas tu berus pula. So dekat situ tu, dekat sini faham masalah dia. Dia nampak sebenarnya. Abang saya pernah buat lawak benda ni. Dia pergi apa, kawan-kawan dia yang bukan Islam, India, Hindu, naik atas bukit, pergi bagilah sembahan kepada apa, dewa-dewa. Lepas tu turun-turun, abang saya tanya, kau buat apa? Kita, kita orang bagi makan pada Tuhan, jadi Tuhan bagi makan pada kami. Dia kata, lepas tu kan abang saya kata, kalau dia orang tak boleh cari makan sendiri, kenapa dia nak bagi makan pada korang? Lepas tu diorang pun pening kepala, naik atas bukit balik, jumpa Sami tanya soalan. Sami pun tak jawab. Sami tu turun jumpa abang saya. Dia kata apa? Aku cakap apa? Dia kata betul kan? Tapi yang cakap macam ni lah, nanti kacau orang lah dia kata. Memang benda tu tak jawab. Benda tu realitinya orang, macam lah Melayu pun yang pakai cincin kokak. Kokak kan? Dia pakai cincin tu kan, dia, oh inilah penyelamatan aku. Katakan cincin masuk rumah jamban, boleh keluar balik? Cincin ini sakti, sakti apa benda tak kan, kan? Ada jin. Katakan cincin tu masuk rumah jamban, awak tunggu tepi rumah jamban, duduk diam. Datang abang kata, buat apa ni? Tunggu cincin keluar. Boleh cincin tu keluar, ada orang nak jamban tinggi, awak kena ambil. Macam mana awak minta tolong dia? Cincin ni tak boleh pertahankan diri sendiri, masuk jamban. Tiba-tiba kalau dia masuk jamban, keluar balik tu lah. Hebatlah. Ini dia masuk jamban-jamban, bergelombang dengan tai, awak duduk kat luar tunggu dia. Lain sekali, seluk tangan lah kan. In the end kamu kena selamatkan cincin berkenaan. Sebenarnya memang manusia yang buat benda bukan-bukan ni, dia fikir balik, dia faham sebenarnya dia buat benda bukan-bukan. Tapi masalah kadang-kadang dia stop kat situ je. Kat sini Allah Ta'ala terangkan dalam ayat 22 surah Al-Mulk. Allah Ta'ala apa? Afamay yamshi mukibban ala wajhi ahda. Adakah orang yang jalan tersebam-sebam di atas wajahnya, orang ni paling dapat petunjuk? Amma yamshi sawiyan ala sirati mustaqim. Ataupun orang yang dapat petunjuk telah orang yang jalan tegak di atas jalan lurus. Okey, ni gambaran sini lah. Kalau lain analogi kita bagi, orang tak reti bawa kereta, kita bagi dia kereta. Kereta tu complete. Tayar ada, enjin ada, semua ada. Memang boleh berfungsi. Kita bagi pada dia, suruh bawa kereta ni keluar daripada kampung ni, pergi jam-jam Pinang je. Agak pukul berapa sampai? Dia jalan-jalan sikit masuk longkang. Jalan-jalan sikit langgar orang. Jalan sikit masuk parit. Agak-agak pukul berapa sampai? Tak sampai. Walaupun barang tu cukup. Sebab kita sebutkan alat belajar tadi dah ada. Tapi tak reti nak pakai. Sedangkan orang yang reti pakai, dia tak reti jadi jalan Pinang. Tapi kita bagi dia kereta, kita suruh ikut signboard. Dia reti jalan, tekan minyak dia reti, sampai ke mana dia reti, tekan brek dia reti, tukar gear dia reti. Seorang ni agak sampai tak? Sesat mungkin sesat, tapi dia akan sampai. Macam itulah bandingan manusia yang ada jahiliah. Selagi jahiliah dia tu ada, alat cukup pun dia takkan faham. Sebab tu kadang-kadang macam gila, saya jumpa lah kadang-kadang sahabat-sahabat kita kata, kenapa orang tak faham? Ni, sekarang kita belajar. Kenapa orang tak faham? Okay. Nas-nas dari kitab dan sunnah telah menjelaskan bermacam bentuk tanda-tanda pemikiran dan penilaian jahiliah. Bukan pada Arab jahiliah saja, bahkan pada semua ahli kebatilan dan kesesatan. Bahkan sebenarnya memang kita perhatikan dalam Quran Karim, perbualan, dialog para anbiya dengan golongan yang sesat. Perhatikan balik, Allah Ta'ala cerita dua-dua tau. Cerita tentang orang beriman, cerita tentang orang sesat. Kenapa Allah cerita tentang orang sesat? Supaya kita dapat lihat bagaimana mereka punya cara pemikiran yang salah. So kita belajar kat situ, jangan jadi macam mereka. Okay? Baik. Di antara tanda-tanda pemikiran jahiliah ni adalah, pertama, mensia-siakan panca indera. Okay, kita ada panca indera kan. Kita sebut Allah Azza wa Jalla telah menggunakan manusia, insan ni panca indera, untuk membantu dia meneliti, berfikir dan mengenal Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar pengenalan. Tetapi orang yang musyrik mensia-siakan panca indera mereka dan tak nak menggunakannya dalam keredaan Allah Ta'ala. Kan? Memang diorang tak gunakan. Ada penglihatan, ada pendengaran, ada akal, tak nak pakai. Pada macam tadi lah, kita tak, kalau dia menilai, dia pandang balik apa benda dia buat, mesti dia ketawa sorang-sorang. Ya, saya ada saya jumpa yang bomoh dekat Mantin ni 9 tu. Dia kata apa? Ambil ke kuda laut. Kuda laut. Sihos-sihos. Letak atas bidai pintu. Kuda laut tu kering, dia mati. Letak atas bidai pintu, rumah terjaga daripada jin. Sihir tak masuk sebagainya. Tapi saya kata, kalau datang semut, gigit kuda sihos tu buat lari. Kuda laut tu pun tak boleh selamatkan diri kan. Semut gigit dia makan dia. Tiba-tiba kita minta tolong dengan dia supaya berlindung rumah kita. Tak bijak sebenarnya. Tapi kadang-kadang tak nak fikir. So sifat pertama masalah bila manusia ni ada penglihatan, ada pendengaran, ada akal tak nak pakai. Nah, ini orang yang kita nak ajar benda pun tak pakai. Okay, tapi kita kata dalam Quran Karim, Allah ceritakan tentang ini adalah di antara kesalahan pertama manusia. Dosa kita, lihat pada manusia berlaku pada dosa-dosa ni, kita kata dilawan Rasul, dianggap perintah Tuhan. Itu natijah sebenarnya. Itu natijah. Bukan asal. Asal dia, baca dalam surah Al-Mulk. Allah Ta'ala ceritakan berkenaan kisah mereka ni. Dalam ayat yang ke 8, 9, 10. Kita baca daripada 8 Allah Ta'ala ceritakan. Allah kata, takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir neraka ni berubah-ubah dengan sebab kemarahan. Neraka boleh marah. Ini jangan pelik. Jadi akhirat nanti memang semua benda difizikalkan Allah Ta'ala. Surah-surah Al-Baqarah, surah-surah Al-Quran difizikalkan. Jadi mana mulut, tak mulut kita dikunci, tangan kaki kita cakap. So benda tu difizikalkan di sana. So neraka pun difizikalkan marah. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Neraka ni berubah-ubah dengan sebab kemarahan. Kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kali dicampak dalam neraka ni satu kumpulan. Sa'alahum khazanatuha, akan bertanya kepada mereka penjaga-penjaga neraka. Soalan dia berbunyi, alam ya'tikum nadhir. Kau sesat ni Ustaz. Tak datangkah kepada kamu pemberi peringatan? Tak datangkah kepada kamu pemberi peringatan? Azan tu kan? Bagi azan tu. Wallahu a'lam. Azan boleh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kan, jadi bila ahli neraka masuk neraka, maka penjaga neraka tanya. Dan memang dia kata dan tu dia, ayat tadi kata kullama ulqiya fiha faujun. Sebagaimana dicampak dalam neraka ni satu kumpulan. Satu kumpulan. Dan memang manusia masuk neraka ke masuk syurga dia group, ada grouping. Dia bukan datang seorang-seorang. Macam ahli syurga masuk ikut pintu masing-masing kan, ahli puasa, puasa, ahli sedekah, macam surah Az-Zumar. Kan? Apa? Wasiqal ladina taqaw ilal jannati zumara, akan dibawakan orang-orang bertakwa ke dalam syurga zumara, dan kumpulan-kumpulan macam tu juga orang masuk neraka. So jadi masuk neraka ni kumpulan-kumpulan grouping. So dalam grup ni dia kata penjaga neraka kata alam ya'tikum nadhir, tak datangkah kepada kamu pemberi peringatan? Orang masuk neraka jawab qalu bala qad ja'ana nadhir, diorang kata bahkan ia telah datang kepada kami pemberi peringatan, ada orang ingatkan kami, tapi fakadzabna, kami dustakan. Kami tak percaya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', kami kata Tuhan tak turunkan apa-apa. In antum illa fi dhalalin kabir, tiadalah kamu wahai pemberi peringatan ni kena sesatan yang nyata, yang besar. Korang dah sesat, dia sibuk ajak orang. Lepas tu dia jawab ujung tu, wa qalu, dan mereka berkata law kunna nasma'u, kalaulah kami dahulu mendengar, kami dahulu mendengar au naqila, kami dahulu berfikir ma kunna fi ashabis sa'ir, takkan kami jadi ahli neraka. Dia tak jawab. Lepas tu fa'tarafu bidzambihim, maka mereka mengaku dengan dosa mereka. So dosa pertama mereka bukan masalah buat jahat tu, tak nak dengar, tak nak fikir. Memang manusia ni kalau berfikir dia kan faham, kalau dia nak mendengar nasihat dia kan tahu. Macam orang kata jalan tak elok, nanti ada sekian dia kan, dia jalan jatuh. Orang kata dah, orang bagi tahu kan, depan tu ada masalah, dia act ke orang kan, sampai-sampai dia nak tumbang. Orang cakap dah suruh dengar, cuba dia belajar dengar, dengar, patut dan fikir. So kalau manusia tu belajar mendengar dan fikir, dia kata apa? Ma kunna fi ashabis sa'id. Dan Allah Ta'ala kata fa'tarafu bidzambihim, mereka mengaku dengan dosa mereka sendiri. Fasuhqal li ashabis sa'id, maka padanlah muka dengan ahli neraka. So kesalahan pertama mereka adalah mengabaikan panca indera. Allah Ta'ala berikan alat untuk belajar tapi tak nak belajar. Allah Ta'ala berikan mata untuk melihat, tak nak lihat. Telinga tak nak dengar. Dan bahkan benda ni bahaya dia, kalau kita perhatikan sifat jahiliah pertama ni, ia adalah punca masuknya ahli neraka ke neraka dengan banyaknya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Al-A'raf ayat 179. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim walaqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins, demi sungguhnya kami telah siapkan untuk neraka jahannam ni banyak jin dan manusia. Dan Allah Ta'ala terangkan perangai sifat mereka, lahum qulub, mereka ada kalbu. mereka ada jiwa, ada ada akal. La yafqahu nabi, mereka tak memahami dengan akal mereka, tak memahami dengan kalbu mereka. Walahum a'yunun, mereka ada mata. Tapi la yubsirun, mereka tak melihat dengan mata mereka. Walahum adhan, mereka ada telinga. Lain sebab mereka tak mendengar dengan telinga mereka. Mana ada tiga alat belajar tapi tak abaikan. Dia tak nak pakai langsung. Kan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternakan. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat. Binatang ternakan pun ada sistem. Tuan-tuan perasan tak binatang ternakan macam ayam? Tuan-tuan jumpa ayam jalan tengah malam. Bila malam gelap kan, dia naik atas rumah reban ke pokok ke, dia tidur. Dia turun tak bawah? Walau lapar, tak turun. Burung, nampak burung jalan, tengah terbang cari makan, nyung pipit, tak kan? Lembu cari makan tengah malam, gelap-gelap. Mana ada? Dia ada sistem. Mana binatang yang macam tu pun ada peraturan. Kalau manusia tu tak ada peraturan, tak boleh mendengar, tak boleh melihat, tak boleh fikir, maka dia lebih teruk daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka ada golongan lalai. So manusia yang ada masalah sekarang ni, pertama sekali tak jumpa jalan kebenaran, tersesat. Bila jahiliah pertama dia ada, dia tak geti nak dengar, tak geti nak fikir, tak geti nak faham. Kita tunjukkan tak nak tengok, kita bagi dengar tak nak sekian, ha, ada masalah. Ini antara bahaya pertama. Sebab so, bila ini ada, lahir yang berikutnya. Okay, jahiliah nombor dua akan keluar. Kalau dia dia seorang manusia tu berperangai macam ni, maka dia akan muncul jahiliah nombor dua. Itu kedua, jahiliah nombor dua adalah bersandar daripada khurafat dan dongeng. Bersandar daripada khurafat dan dongeng-dongeng. Okay, khurafat ni apa? Khurafat ni sebenarnya nama seorang lelaki. Dalam hadis Nabi, nama khurafat ni nama seorang lelaki. Ni cerita dia ni. Okay. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah cerita pada isteri-isteri dia tentang kisah benda-benda macam-macam benda Nabi cerita. Tiba-tiba salah seorang isteri dia kata, "Ya Rasulullah, seolah-olah cerita ni cerita khurafat." Okay, Nabi kata, "Kamu tahu tak khurafat tu apa?" Nabi kata, "Dia tak tahu." Nabi kata, "Khurafat ni adalah seorang lelaki. Dahulunya mengaku dia disorok oleh jin. Kononnya jin ambil dia, bawa pergi alam jin. Macam cerita orang kita cerita sekarang lah. Kemudian dia balik daripada alam jin, dia cerita macam-macam benda pelik, benda yang tak masuk akal pada orang yang hidup. Akhirnya orang cerita benda pelik je, orang kata apa? Khurafat. Itu cerita dia. Dia dibawa masuk alam jin, kononnya lah. Entah ya, entah tidak, Allah alam lah. Pasal kena faham, pasal orang tu boleh jadi dia mabuk apa, mabuk ketum ke sebagainya, kan? Mana dia tahu kan, dia ada mabuk gam ke, dia cerita macam-macam benda nampak. Mana dia faham apa benda nampak? Lepas sedar balik, dia cerita balik pada orang apa dia nampak, sedangkan benda tu mungkin tak ada. So dia cerita-cerita-cerita, orang berkata khurafat. So last kali siapa cerita macam dia, dipanggil cerita khurafat. Itu khurafat. Okay, orang yang tak nak ada belajar, dia tak nak tahu, tak nak dengar, tak nak faham, orang ni dia nakkan jawapan. Kita nak jawapan banyak benda. Kenapa kita lahir? Macam mana kita mati? Macam mana kita lahir? Kenapa kita mati? Kan, kita hidup ni, kenapa kita cubit sini sakit? Kenapa ada orang cubit tak sakit? Kenapa ada orang sekian? Kenapa kita perlukan makanan? Kita nak jawapan. Kenapa kita baik tapi orang apa tak untung? Orang jahat tapi untung? Ini benda-benda yang perlu pada jawapan. Manusia akan sibuk nak cari jawapan. Kenapa dapat? Kenapa sekian? Kenapa sekian? Bila tidak ada belajar dengan betul, tak pergi pada sumber yang betul, tak nak fikir, tak nak dengar, tak nak faham, maka saya orang tersebut dia akan terpaksa pegang khurafat atau dongeng. Okay, dia kata contoh kat sini, dia kata apa? Apabila orang musyrik mensia-siakan akal mereka dan batalkan panca indera mereka, mereka bersandar secara terpaksa kepada khurafat yang tersiar dan dongeng-dongeng tersebar. Maka meluas dari sisi mereka penyembahan batu, berhala dan juga pokok. Sebab so, mereka dah tak ada sandaran. Kenapa jadi tak tahu? Ah, itulah sebab dia. So diorang akan sentiasa dongeng, dongeng, dongeng. Okay. Bahkan kesesatan dan kehilangan mereka mencecah apa yang dikatakan oleh Abu Raja' al-Ataridi, nah, hadis Bukhari, eh, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Kami dahulu menyembah batu." Maksud kalau diorang pergi mana-mana tempat nak pastikan diorang tak diganggu tengah malam nanti oleh penghuni tempat tersebut, yang tempat tu kosong tapi takut diganggu oleh jin dan sebagainya. Lalu dia kata apa? Kami akan menyembah batu. Dia ambil batu kawasan tu, letak, dia tawaf. Tengah-tengah tawaf dia kata dan apabila kami temui satu batu lagi baik daripada batu tersebut, kami buang batu ni, letak batu ni pula, tawaf lagi. Kalau tak ada batu, dia kata, Dan dia kata akan buang ni, dan kami akan mengambil yang lain. Lalu kami tak, kalau apabila kami tak temui batu, kami kumpulkan satu gunung tanah kering, kemudian kami bawakan kambing, kami perah susu kambing kat situ, dan kami tawaf. Ha, untuk kononnya apa, paying respect to the land, to the earth kan. Ha, ni tanah ni kena hormat, macam orang kita lah. Nak tidur, assalamualaikum. Minta maaf tu nenek. Ada atuk kan nenek tu? Tak ada. Tapi dengan cerita kena minta maaf. Kenapa? Kalau diorang punya rumah, yalah. Kalau bukan rumah dia, asal pula. Ikut adab dalam Quran Karim, rumah manusia tak boleh kita masuk kecuali bagi salam. Kalau tak ada rumah, minta maaf, minta maaf. Minta maaf je lah. Ini masalah dia. Sebab kita sini, okay, kenapa jadi sini? Sebab kita tak tahu apa jadi. Kita tak ada jawapan apa yang berlaku. Contoh ada kejadian di situ, kita tak dapat jawapan betul. Semua orang dengar cerita terus lari. Berakhir dengan orang kata kat situ ada macam-macam benda. Okay, contoh sini lah. Okay. Tuan-tuan pernah dengar anjing beranak? Siapa pernah dengar anjing beranak? Ketika anjing tengah malam kau ada beranak, tahu tak bunyi sini? Dia bunyi. Tak, ini saya bukan tipu, saya dengar ni. Selalu saya kat Pahang tu, kat sekolah, apa, Darul Hijrah, Pasir Maran. Sekolah apa? Keluarga Abu Syafiq. Saya sekolah itu tu. Kau nak ambil sijil apa-apa, Pak Senawi nak pergi Mesir, saya tak jadi. Arwah apa, almarhum bapak dia sayang saya. Tapi cerita dia, pakcik belakang sekolah tu beli anjing. So anjing dia memang ada sekali tengah tidur tengah malam kan, bunyi. Kita macam apa benda kan. Rupanya budak-budak kata anjing, diorang dia biasa sekolah dari situ lama. Dia kata anjing belakang ni, poknik punya anjing. Poknik ni dia masuk hutan, poknik ni dia masuk hutan. Jadi dia diteman oleh anjing. Sebab nak masuk hutan, dia pernah kena sekali beruang kejar. Anjing dia tunggu dia balik. Dia boleh mana, beruang tu tersekat lah. Kalau tak, beruang tu gigit dia. So dia boleh, memang dalam masalah masuk hutan, bawa beli anjing tak apa. Pergi rumah korang beli anjing tu gila namanya kan. Ada buat teman dapat kata boleh. Tak siapa ajar tau. Mata maliki kata tak apa. Biar benar kan. Jadi dia ni lah, dia pula. Jadi saya dengar bunyi tu. Lepas tu saya pindah waktu ke Yaman, saya dengar juga bunyi. Ada anjing belakang dinding rumah kita orang tu, dia bunyi tengah malam. Okey. Jadi kes, itu yang waktu kat Yaman dekat sekian. Waktu saya balik ke Malaysia tahun 2008. Rumah kami dekat Kota Damansara, dekat seberang jalan tu, longkang besar, jalan raya besar, longkang besar. Jadi saya dengar tengah malam tu pukul 3:30 pagi. Jumaat malam Sabtu. Kau mula kita kan malam Jumaat kan? Okay, Jumaat malam Sabtu. Dia bukan apa, kami malam Jumaat. 3:30 pagi saya tengah menaik, saya dengar bunyi. Gitu bunyi sepicik. Gitu. Saya macam. Okay, takpelah dia berhenti. Setiap sini dia. Besok pagi, jiran saya telefon. Ustaz, Ustaz dengar tak bunyi malam tadi? Saya kata dengar. Bunyi apa kan? Anjing beranak. Lepas tu dia macam. Isteri saya tak bagi saya keluar rumah. Takut macam-macam. Dia buat ada baby kecil pula. Dia kata, Ustaz, pagar tak rumah? Saya tak buat kerja macam tu. Tapi dia, okay, balik-balik pada asal. Bila kita tak tahu, saya cerita pada kawan saya, seorang budak daripada Kelantan. Bapak saudara dia, dia kata sebiasa masuk hutan. Masuk hutan, keluar hutan kan. Bapak saudara dia, bila saya cerita kisah ni, dia cerita, bapak saudara dia cerita, kalau dengar perempuan menangis dalam hutan, itu bukan perempuan menangis, musang beranak. Okay. Tapi punca masalah tak ada siapa tahu sebab apa. Semua lari. Dengar-dengar terus lari. Lain kali jangan lari, cari. Lah, orang cakap betul ni. Punca masalah jadi khurafat ni sebab orang lari. Saya tak bohong, kita sini tak bohong ni. Macam dekat US pernah sekali kan, dia dengar bunyi miau miau kan, dan dinding nak pecah, bomba datang ketuk, bukan kucing, katak. Nak pecah kan dinding tu, ada katak bunyi miau, miau, miau dalam belakang dinding. Kalau tak pecah, tak tahu lah ingat anak kucing ni tu. Kalau katak tu dalam lubang tu, okey je hidup. Anak kucing matilah kan. Bomba pecah dinding, nak keluarkan, ingatkan anak kucing. Diorang pun tak faham masuk ke mana. Rupanya katak. Miau, miau. Dia ala kulihal. Yang kita faham sekarang, bila manusia ni tidak dapat maklumat yang betul, dia akan mula bayang, bayang, bayang. Ah ni khurafat dongeng masuk. Macam contoh macam orang perempuan. Pernah dengar kes apa, gila meroyan? Pernah dengar? Kan banyak orang kaitkan gila meroyan ni dengan hantu. Sedangkan seorang wanita, Memang mana-mana perempuan bila dia melahirkan anak, possibility dia gila tu cukup kuat. Sebab punca dia, bila pendarahan keluar banyak, darah tak cukup nak hantar ke otak. Bila darah tak cukup nak hantar ke otak, otak tak dapat oksigen. Tak dapat oksigen, otak tu mungkin ada mati beberapa bahagian. Bila mati tu jadi gila. Tapi orang perempuan dengar ayat ni, jangan tak nak beranak pula. Beranaklah terus kan, elok okay. Jangan tak nak beranak pula. Tapi pasal benda tu, punca dia sebab tak sampai oksigen ke otak. Macam juga orang strok, bila kena strok ada darah beku kat sini, penghantaran darah kat sini tak sampai, kat sini tersekat, mati kawasan ni, tak boleh bercakap lah, lumpuh lah dan sebagainya. Bukan sebab kerana digigit oleh jin. Heboh baca depan Kaabah doa angin Ahmar eh. Tengok-tengok minggu depan kena juga. Habis dia baca dah ustaz, kena juga. Siapa suruh ajar macam tu? Sebab kita akan datang khurafat dan dongeng. Kita tahu kenapa. Contoh macam, contoh rezeki. Rezeki, kalau kita belajar dalam hadis Nabi SAW tentang rezeki, qadar Allah tentang rezeki kita banyak mana. Kita minta, ya Allah aku nak rezeki. Rezeki kita mungkin hari ni 50 sen je. Allah Ta'ala bagi lebih 50 sen. Biasa RM1, dapat lebih 50 sen. Kita pula dalam akal kita, bukan, dapat rezeki lebih tu kan 5,000. Ha, tu baru rezeki. Alhamdulillah. Ini posin. Posin je. Ha, ini masalah dia. Sebab kita lupa tentang anugerah Allah Ta'ala. Dia bagi ikut kadar dia nak, bukan ikut kadar kita nak. Tapi bila manusia tak nak fikir macam ni, tak belajar dengan sumber yang betul, tak tahu qadar itu apa, tak tahu Allah Ta'ala punya aturan yang terbaik, tak tahu sifat Allah Ta'ala alim, hakim, khabir, rahim, tak tahu. Maka dia akan start. Kenapa? Aku solat-solat dah. Puasa sunat lagi. Kenapa aku macam ni? Dia lupa sebenarnya Allah Ta'ala mengkayakan manusia atau miskinkan manusia bukan sebab amalan dia. Heboh buat baca apa doa-doa apa duha, kalau atas turunkanlah, kalau bawah keluarkanlah, kalau tepi datang kanan, kalau kanan datang kiri, kan? Kenapa? Hadis Nabi kata kafallah mu'natah. Solat duha tu mencukupkan keperluan dia. Keperluan kita bukan semestinya melimpah-limpah. Jadi tapi kerana tak nak belajar, ada yang khurafat datanglah. Bila tak dapat pula, mula start. Dah doa-doa tak dapat, solat-solat tak jadi, maka start apa? Dia startlah cari ke sini, ke sini. Okay, jadi kata kat sini, dia kata kerana ini khurafat dan menjadi penguasai pengkeran jahiliah, memusnah kefahaman dan menghaibkan objektif ilmiah. Dongeng-dongeng menjadi penghukum kebanyakan kepercayaan dan pendirian ilmiah. Ia juga menjadi pengatur bagi kebaikan hubungan kemasyarakatan di antara manusia. Manusia nak buat apa, nak kahwin ke, jodoh rasi tak rasi, tengok bulan lahir apa, kira nombor nama, apa nama dia? Ain dalam ya. Itu nama apa? Sekian-sekian. Kira nombor satu, oh tak rasi ni, tak boleh kahwin. Nak kahwin lah, bulan apa? Oh tak boleh kahwin. Sama macam Hindu. Tapi buat juga. Ini pelik, masyarakat kita ada jumpa, bukan bintang tiga, bintang tiga hominis. Apa bintang 13 eh? Dia jumpa tukang telik untuk tengok tarikh apa nak kahwinkan anak. Ini sangat bahaya. Sebab dia nakkan kebahagiaan, tapi dia sangka kebahagiaan tadi dengan khurafat-khurafat tadi. Okay, jadi dekat sebab tu, hasil daripada perkara ini adalah mereka pergi pada ahli sihir dan tukang telik. Ini benda yang sangat-sangat dahsyat. Saya pernah ingat tahun 2005, saya balik Malaysia sekali, saya tengok dalam warta perdana. Kan warta perdana kan banyak benda bongok-bongok, kan? Yang bomoh ni lah, bomoh tu lah. Jadi saya ingat tahun 2005 tu, dekat muka tengah depan, zaman tu buru cenderawasih. Sekarang dah senyap kan. Hari tu 2005 tu kecoh cenderawasih. Padahal burung tu bukan tinggal kayangan, kat Papua Nugini lah. Burung tu kat Papua Nugini. Entah siapa tagatal panglima Melayu mana, entah dia pergi tangkap burung tu kat sana, dia bawa balik, tuanku ini burung kayangan. Tuanku pun Allahu Akbar kan. Tuan-tuan tahu kan burung-burung cenderawasih tu ada dekat Papua Nugini. Dan memang Papua Nugini pula, burung dia pelik-pelik tau, ekor dia berat, tapi hidup. Sebab tak ada binatang macam kucing, anjing, tak ada kawasan tu. Jadi burung tu memang tak ada pemangsa. Duduk atas pokok tu kan, gayut-gayut macam tu je, terbang pun tak kuat. Ekor berat, nak terbang macam mana? Lepas tu tak darat kat tanah, betul? Dia makan semua kat atas tu. Lepas tu minum air, kan biasa macam pokok-pokok tumpang dekat atas pokok, macam pandan kan, dia minum situ. Dia macam wah kan, tak mendarat kecuali mati. Mati pula bangkai tak bau. Tapi ni betul, bangkai tak bau. Bukan wali, bangkai tak bau. Tapi binatang lain ada, macam burung merbuk. Tahu merbuk ke orang sini panggil apa? Merbuk kot. Kau orang kata panggil merbuk. Merbuk kan? Okey, merbuk. Merbuk kan? Merbuk kan? Kalau belah tempat, macam belah Kelantan main ketitik. Terkukuk yang besar, ketitik yang kecil. Kayak burung kecil tu. Yang bunyi tu tu tu tu tu tu kan belakang pagi kan kan. Okay, burung tu, kalau tuan-tuan bela, mati, tuan-tuan tak usah buang bangkai dia, bangkai dia tak bau. Nah, tapi janganlah cium pula gantung kat rumah lah, ni wali Allah je kan. Ini kisah pun nak, saya keluarga saya, lu bapak saya, dia buat kandang burung besar. Besar, saya, dia beli apa besi apa, besi yang macam kemah kahwin tu. Ha, buat kemah macam tu, lepas tu letak dawai punai. Saya yang kena panjat tu, cacala tangan. Kawan dia kata datang sekolah tengok tangan bercala, gaduh ke? Kan gaduh pun kena ni. Kena cala pasal duk pasang tinggi. Bila tinggi sangat, luas besar, burung tu membiak dalam kawasan tu, dalam kawasan kandang bapak saya buat. Bukanlah bapak saya arah saya buat. Saya manjat, dia ngarah. Okey. So bila dia pasir siap tu kan, burung tu kalau dia mati, kalau terkukur mati, ah ha, kena buang, bau busuk. Tapi kalau merbuk mati, biar aje. Tak ada bau. Ini bukan pelik, dalam alam haiwan memang tak jadikan macam tu. Bukan sebab dia wali. Jangan berpegang. Oh, insyaAllah kan. Itu bongong nama dia kan. Jadi burung ni tak ni. Jadi burung cendrawasih tu, macam itulah konon kisah dia. Sampai kan ada orang kata Sultan Abdul Hamid dia pakai dekat atas kepala dia sebagainya. Kan gambar Sultan Abdul Hamid kan. Soal aku lihat tahun 2005 tu kecoh. Tajuk burung cendrawasih. Saya balik-balik Malaysia tahun tu. Saya ingat saya buka sok khabar. Muka tengah. Perempuan pakai telekong. Pegang bangkai burung cendrawasih. Ustazah. Okay. Tak apa tu. Yang problem dia dekat bawah. Dekat dia punya apa? Dia punya testimoni. Ha, seorang ni penyaga. Saya hari tu tak untung. Lepas jumpa ustazah, alhamdulillah untung. Saya ini. Lepas tu kemudian antara lubang tu ada nama-nama tu seorang. GRO Kelab Malam. Saya dulu kurang pelanggan. Tapi lepas jumpa ustazah, alhamdulillah makin ramai pelanggan. Saya jadi macam, apa hal ni? Saya tak silap tak simpan je. So khabar tu, serius. Waktu perdana tengah-tengah tu, gambar ustazah tu bawah tu ada dia punya ni kan, testimoni seorang GRO Kelab Malam. Saya dulu kurang pelanggan, alhamdulillah lepas jumpa ustazah makin ramai pelanggan. Astagfirullahalazim. Macam mana ni? Orang nakkan keuntungan, kekayaan, dia lupa berkenaan ni. Jadi dia pun bomoh. Orang tak sayang kita, minta ilmu pengasih kan? Sedangkan kita dalam Islam diajarkan, bila kita ni nakkan orang sayang kita, jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala dahulu. Sebab Nabi kata, Allah Ta'ala kata, Nabi kata inna Allah iza ahba fulanan. Dan hadis Bukhari Muslim, lafaz yang Bukhari dia kata, Allah Ta'ala bila sayang seorang hamba, ahabba abdan, nada Jibril, Allah Ta'ala panggil Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbah, aku sayang si fulan ini, kau sayanglah pada dia. Lalu Jibril pun akan seru pada penduduk langit, walaupun langit sekalian, Allah Ta'ala sayang si fulan bin si fulan, sayang kamu semua kepada dia. Lalu bila disayang dia oleh Allah Ta'ala, disayang oleh Jibril, disayang oleh sepupu malaikat penduduk langit, maka diterima untuk dia penerimaan di muka bumi. Ini masuk penerimaan tadi. Kita rasa nak mudah hidup sebagainya, syarat cari dengan Allah Ta'ala dahulu. Kalau kita menyampah tu, fikir pula adakah hubungan kita dengan Allah Ta'ala masalah. So, sebaliknya bila Allah Ta'ala menyampah seorang, Allah Ta'ala kata pada Jibril, aku benci si fulan bin si fulan ni, kau bencilah pada dia. Jibril benci, dan Jibril ajak makhluk langit, para malaikat benci pada si fulan tersebut, dan akan ditulis, diletak pada penolakan di muka bumi. So kadang-kadang manusia tak nak fikir bab ni. Dia sibuk fikir kenapa tak sayang. Kadang-kadang dalam masalah suami isteri contohnya kan, dulu waktu muda-muda suami isteri sayang, dah tua-tua isteri tak sayang kan. Pasal dulu awak perut tak muncit, sekarang dah muncit. Dulu kan wangi nak jumpa tu kan, ketika tengah haram tu jumpa pakai perfume Allah kan, sebatu bau. Dia keluar-keluar kampung, satu kampung nak bau. Siapa? Ahmad keluar pergi dating. Bila lepas kahwin, penampilan tak jaga. Lepas tu, kenapa? Ini mesti buatan orang. Akak-akak sama agak. Suami tak sayang kenapa? Cuma jangan tetap macam tu. Sebab kita belajar tengok fizikal dahulu. Jangan sibuk bila kita kena benda. Ini hantu. Ini mesti syaitan. Kan? Kerana syaitan berkata, kau punya benar. Aku tak buat kerja tu. Pelik kan? Semua saka. Sama sekarang, tuan-tuan perhatikan saka. Semua saka. Saka, pasaka, saka, pasaka, saka. Dia kata apa? Dia kata sungguhnya ahli sihir dan tukang telik dahulu dan kini dan masih lagi sampai sekarang memiliki peranan yang besar dan pembentukan dan pengaruh akal jahiliah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-Baqarah 102. Allah Ta'ala kata tentang orang Yahudi. Orang Yahudi dahulu bila tinggalkan kitab mereka, tak nak beramal macam beramalnya, dalam Taurat, maka mereka tinggalkan Taurat, maka Allah Ta'ala jadikan mereka ikut sihir. Diorang nak lagi upacara, tapi ikut upacara yang betul akan serupa dengan Islam, lalu mereka tinggalkan agama. Kan, dalam tangan depan ayat 101, walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'ahum, Nabi datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah Ta'ala membenarkan perjanjian mereka. Nabada fariqu min alladhina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim, mencampakkan orang yang diberikan mereka ni kitab, kitab Allah Ta'ala dicampak ke belakang mereka. Ka'annahum la ya'lamun, soalan mereka tak tahu apa benda tu ada. Dah tak sambung, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, mereka ikuti apa disampaikan oleh syaitan pada zaman kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tak pernah kufur. Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nas sihr, tapi sihir syaitan lah yang kafir ajarkan manusia akan sihir. Wa ma yu'allim wa ma unzila 'alal malaikain wa bil harut wa marut, dan tidak juga dan juga apa yang diturun pada dua malaikat di Babil, Babilon, Harut dan Marut. Dan ini antara uji manusia, dan antara beri pada manusia dihantar dua malaikat. Macam disebut oleh Ibn Kathir rahimahullah, dua malaikat dihantar untuk ajar manusia apa yang sihir apa bukan sihir. Sebab sihir ni kadang-kadang benda tu simple, pelik kan, macam orang buat ilmu pengasih pakai ayat Quran, itu sihir. Lepas tu apa, Syekh Wahiduddin Wahid Abdul Salam Bali, dia bila orang tanya ini macam nak bezakan sihir atau sihir, kalau orang tu datang pada kita nak ruqyah, tanya nama, tanya tarikh lahir, tanya nama mak, itu sihir. Sebab kalau ruqyah yang betul tak perlu tahu nama pun. Para sahabat Nabi dulu bukan ruqyah orang Islam, ruqyah orang kafir. Dia baca Al-Fatihah pada orang yang kena patuk binatang berbisa, pada orang gila. Mana pakai orang Islam? Tak tanya lu nama apa? Tak ada. Lu tak tanya nama. Lu baca je. Bila orang start nama, tanya nama dia, itu sihir. Bahkan masyarakat Melayu kita Islam, dia amalkan sihir berdasar kepada Quran. Dia gunakan ayat Quran untuk ilmu pengasih. Itu sihir. Mana boleh? Sebab tu kata dia pasal malaikat tu datang untuk ajar, jangan buat ini, ini sihir. Ni macam kita masuk makmal kimia atau makmal kimia. Kan cikgu kimia kena ajar anak murid dia untuk kata ini campur ini jadi bom. Dia kan cakap. Sebab kalau tak cakap, anak murid dia kan buat dan satu makmal meletup. So dia bagi tahulah, ini jangan campur ini. Kalau campur ini dia akan meletup. So macam tu malaikat terangkan tentang ini, ini sihir, ini, ini sihir. Lepas tu dia kata, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ, mereka tak ajarkan apa-apa kan siapa pun kecuali mereka berkata, kami hanya ujian untuk kalian, jangan kalian kufur, jangan kalian kufur. Lepas tu apa, kita perhatikan banyak orang sibuk kan dengan sihir untuk apa, ilmu pengasih lah, untuk apa tarik pelanggan lah, amalan-amalan macam apa diorang buat, apa kain kelambu Kaabah, tahu kelambu Kaabah? Kan kelambu Kaabah, kelambu Kaabah hitam tu, yang tak mahu dong curi gunting ke, Allah Alam lah, yang beli pun ada, dia beli-beli, dia letak dalam tu, dalam kalkulator apa tu, dia letakkan duit semua negara sambil baca-baca ayat tertentu lah. Lepas tu diikat, letak bawah lah cash drawer, macam ibu duit tak ada duit, padahal tempat dia tengah nyaga Umar Salih tak pernah datang pun. Ini buat dia sihir. Tapi orang kata, tapi ini Kaabah, ini Quran, ini sekian, takkan sihir? Sihir. Ini sihir. Tak boleh, tak, benda tu bukan sihir, memang sihir pun. Atau kalau dia baca Quran sekalipun. Sebab tu kalau nak faham, kalau orang tu sihir ke tidak. Kalau dia boleh buat tiap-tiap hari. Hari ni dia bedah orang secara batin. Besok, bedah. Lusa, bedah. Tulat, bedah, sihir. Sebab apa? Sebab mukjizat para anbiya, karamat para awliya, dia tak motif macam tu. Dia sekali-sekala je. Macam Nabi banyakkan makanan sedikit, tapi bukan tiap-tiap hari. Ada hari makanan banyak, mencukupi ratusan orang. Ada hari Nabi kebulung dengan para sahabat, bukan jadi tiap-tiap hari. Macam juga apa, air. Kan air kan, ada hari Nabi celupkan tangan dalam bekas air, membuat-buat air, ratusan orang kumpulkan air. Tapi ada hari Nabi SAW dengan para sahabat tak ada air sampai turun ayat tayammum. Nah, ini tanda-tanda bahawa kita faham bahawa bukan jadi tiap-tiap hari. Tapi kalau orang tu tiap-tiap hari dia belah orang, bedah batin, itu sihir. Walau dia baca Al-Quran, walau dia baca Al-Quran. Ini kena faham. Sebab dalam mukjizat dan karamat, dia sekali-sekala. Kalau tiap-tiap hari pakai, itu sihir. Itu adalah sihir. Walaupun orang tu serban bersama dengan sihir, walaupun orang tu ustaz. Ini kena faham eh. Okay. So orang ada jahiliah dengan khurafat dan dongeng ni, pertama dia akan pergi pada bomoh dan juga ahli sihir untuk cari kasih sayang, keuntungan, penjagaan, kesihatan, lindung rumah. Lain rumah kan? Itu semua sekali akan berlaku. Okay, kemudian B. Mereka mengagungkan jin dan syaitan. Ahli jahiliah dahulu takut pada jin dan syaitan. Mereka mengagungkannya dan menyembelih untuknya. Ha, ini masalah. Sebab okay, kita kata ahli jahiliah macam tu, kita Muslim macam mana? Seorang Muslim tak boleh takut jin dan syaitan sedemikian. Sebab jin dan syaitan ni, macam kita pernah terangkan beberapa kali, dia makhluk yang tak boleh buat benda fizikal. Sebab okay, bila bomoh kata puan, ni jin ni, jembalang ni nak makan ayam percik kambing, ataupun peha kambing, ataupun nak makan pulut 3 gantang, ataupun nak pakai telur 3 biji. Kalau tuan-tuan bagi telur, tak masak, pulut tak tanak, kambing hidup, jin tu boleh makan tak? Bagi telur, dia nak telur segi biji, bagi sepapan. Dia tak boleh tukarkan, tak boleh masak. Kalau telur sebiji tak boleh masak, apa dia boleh buat ni kita? Ha, ini pasal kena faham, pasal ahli jahiliah dia akan macam tu. Terutama macam kita, masyarakat kita sekarang ni, semua takut hantu. Sikit-sikit hantu, sikit-sikit hantu. Bila bini tak sayang pun, hantu, saka. Suami tak sayang, saka. Tak luar biasa, saka. Anak nakal pun saka, apa hal? Kata-kata, kalau syaitan terus cakap kan, kau biar benar kan, aku kerja aku ajak kau masuk neraka. Bukan kerja aku kacau orang macam pepekat jantung sekali. Kita kat Malaysia ni, alhamdulillah dulu 60-an, 70-an, kita buang tau, habis semua khurafat ni. Kita buang, tak televisyen pun tak ada tayang. Dulu, cerita Tiga Abdul, P. Ramli tu, sampai ketika dia MP, bapak dia datang, dipadamkan. Dia kata, wahai anakku, Abdul potong. Tak bagi. So, dia kata khurafat. So, hasil dia ketika tu, orang kita bijak sikit lah. Tak ada yang gila. Lepas daripada tahun 90-an, timbul tajuk. Bila cerita-cerita hantu Korea, hantu ini, Jepun masuk, ada pengarah-pengarah filem kata, oh, orang bukan Malaysia buat, tak apa. Kami Melayu buat tak boleh. Melayu buat je salah. Entah mata ada menteri ngok-ngek, dia kata apa? Ah, tak apa, aci. Dia buat filem hantu. Tuan-tuan perasan tak? Lepas buat cerita hantu tu, orang start tumbuh pusat lawatan Islam. Sini muncul, sana muncul, sana muncul. Perasan? Start 90-an. Semua saka. Tak jadi perkahwinan, saka. Makanan tak sedap pun saka. Padahal memang tak pandai masak pun akak tu. Semua saka apa sal? So ini masalah dia pasal kita sekarang. Ini betul. Okay, dalam konteks agama, memang kita dengan macam kita dengan jin, kita dengan malaikat, kita ada relationship. Macam malaikat dia menyalin amal kita, cabut nyawa kita, dia tu ada relationship kita. Syaitan pula, dia ada satu guide, satu benda je nak kena dengan kita. Dia nak kita sesat, masuk neraka bersama dia, bukan sakit perut. Kalau dia gigit perut kita, kita sakit kan, atau kena kanser lah, dia gigit kena kanser, oh kanser, kita mati sakit dalam perut, mati syahid. Kalau dia mati, kita tolak kita dalam air, tenggelam, mati lemas, kes bomba berapa orang kan, dia kata ada nampak bayangan di situ. Kalau dia tolak bomba-bomba tadi, mati tenggelam, mati lemas, mati syahid. Kalau saya, bukan saya lah, kalau tuan-tuan jadi kapten syaitan, kapten syaitan, tahu syaitan jadi kapten, katakan pengikut datang, tuan, saya telah tolak 6 orang bomba masuk mati dalam air. Kapten syaitan buat apa? Kita bodoh. Kita kan nak ajak dia masuk neraka. Kau tolak di situ, dia matuk syahid lah. Kau tak belajar ke? Kan? Faham tak? Tolak bangunan, sepak tiang bangunan runtuh. Apa buatan jin? Mati syahid. Kadang-kadang umat Islam kita ni tak tahu kenapa dia belajar tang mana, tak faham. Nak kata tak belajar, rasa belajar. Bapak ustaz. Kan? Bapak ustaz, bapak imam kan? Tapi dia boleh, dia tak faham bab ni. Pasal mati tadi bukan kaitan dengan hantu. Nyawa kita hanya keluar bila datang malaikat mau cabut. Tak ada hantu tu, malaikat mau datang. Lepas tu ada cerita pula kelakar apa? Malaikat mau apa, bila orang tu bela saka, tak mati-mati. Mana malaikat mau nak cabut nyawa pun tak berani. Hai, biar benar bang. Kadang-kadang, kenapa tak macam mana? Dimainkan oleh syaitan kebodohan kita, dibodohkan kita sungguh-sungguh. Kita dah ada nas yang cabut nyawa kita, mahu kita sesaat takkan lebih, takkan kurang sesaat, takkan lebih saat. Datang kita tapi tak boleh. Kalau orang tu ada hantu, ada saka, tak boleh mati. Hai. Masa ada malaikat nak cabut je. Alamak, ada saka lah. Ha, tunggu dulu lah. Tunggu kalau saka dia hilang baru saya cabut. Takkan kot. Tentang tahu tak kalau malaikat maut datang, bertempiaran lari syaitan. Sebab tu bila kita baca Al-Quran, Suratul Baqarah, rumah kita dijaga sebab syaitan, sebab malaikat turun. Macam mana Usaid bin Khudair, dia baca Al-Baqarah dalam kebun dia. Dia bawa anak dia, dia tidurkan anak dia. Lepas tu kemudian dia bawa kuda dia. Dia solat, baca Al-Baqarah. Every time dia baca Al-Baqarah, kuda lompat-lompat. Dia berhenti. Dia berhenti, kuda dia berhenti. Dia baca kuda lompat-lompat. Dia takut kuda tu pinjak anak dia. Maka dia berhenti solat, dia pergi dekat anak dia, dia pandang ke atas, nampak awan bercahaya tengah naik. Lalu dia jumpa Nabi Muhammad SAW, dia cerita waktu subuh, dia kata apa jadi. Nabi kata, Ya Ibn Khudair, teruskan baca. Dia kata, Ya Rasulullah, aku takut anak aku pijak. Ya Ibn Khudair, kalau kau teruskan baca, nescaya orang di Madinah akan dapat lihat malaikat terkebun kau. Dekat sini para ulama kata, bila Suratul Baqarah dibacakan, malaikat akan turun. Itu punca kenapa syaitan tak boleh masuk. Syaitan tak boleh masuk. Betul yang berkata syaitan tak masuk rumah dibacakan Suratul Baqarah. Sebab syaitan takkan masuk. Tapi 3 hari je tau. Ini ke 3 hari. Kalau ustaz tu buat 30 tahun tak masuk syaitan. Pelik juga kan. Al-Baqarah 3 hari je. Al-Baqarah tuan-tuan baca 3 hari ni, kena ulang balik 3 hari. Ustaz punya garam paku 30 tahun habis bayar hutang, syaitan tak masuk rumah lagi. Biar benar. Ni kena jaga sikit. Kadang-kadang kita ni ditipu oleh manusia. Nas dah ada. Kalau kita belajar, kita pun fikir juga, macam mana ni? Sebab macam tadi syaitan dan jin, dia tak boleh buat apa-apa dengan kita. Yang paling besar dia berjaya adalah tarik kita untuk kufur. Kadang-kadang orang tu dia buat benda maksiat, dia tak rasa, takut kepada Allah Ta'ala. Tak rasa ketika-ketika syaitan tengah ajak dia. Tapi bila dengar buka pintu tak ada orang, siapa? Yang tu dia sibuk kan. Yang dalam rumah dia tengok cerita Korea tu, gitu-gitu-gitu, kepala tengok kan. Tak ada pula rasa takut. Atau ketika dia nak putuskan silaturahim dengan saudara dia, dia tak nak saudara, jangan datang rumah aku. Tak ada rasa pula syaitan ada bersama dia. Ketika tengok benda maksiat kat televisyen, tak ada rasa syaitan bersama dengan dia. So kalau ada pagar rumah, syaitan tak masuk. Dalam rumah tu, bila dia tengok benda maksiat, so syaitan mana yang tinggal? Nak tanya soalan kan, ada pagar dah, pagar dah. Situ ha, situ ha, situ ha, situ ha. Garam, cuka, habis. Dia tiga benda, tak paku, garam, cuka. Dia tiga letak. Abang buat dia, paku. Oh, saya tiga-tiga. Syaitan tak masuk rumah. Tiba-tiba dia jadi syaitan dalam rumah. Pelik je kan? So, jaga-jaga sikit buat ni kan? Sebab tu kenapa bila kita perhatikan, orang yang ada, panggil apa, khurafat dan dongeng ni, dia akan besarkan jin dan syaitan. Lebih takut jin dan syaitan hatta berani Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sibuk pagar rumah dia daripada dimasuki oleh syaitan konon sebagainya, tapi tak pernah dia rasa takut Allah Ta'ala perhatikan dia, hukum dia atas dosa yang dia buat. Tak pernah dia bimbang. Ini kesilapan besar. Sebab tu dia kata dia akan mengagungkan. Bahkan dia kata dahulu orang Arab, apabila seorang lelaki itu singgah di sebuah lembah, dia akan berkata, aku berlindung dengan penghulu lembah ini dari kejahatan golongan bodoh kaumnya. Lalu dia akan bermalam dalam perlindungan jin tersebut sampai pagi. Kerana itu Allah Ta'ala firmankan dalam Quran surah Jin ayat ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan dahulunya ada lelaki-lelaki di kalangan manusia meminta tolong, minta perlindungan dengan lelaki-lelaki kalangan jin. Maka bertambah mereka, tambah sesat, tambah kufur, tambah sombong. Yang jin tambah sombong, yang manusia tambah kufur. Sedangkan benda tak boleh, fizikal tidak ada. Sebab tu Nabi tak ajarkan kita bila hatta kalau kita tersadung ke, pernah berlaku dalam hadis Nabi SAW, Nabi larang kita untuk mengembalikan kemalangan kita tu kepada jin atau syaitan. Lepas tu Nabi pernah naik keledai dengan seorang sahabat. Dengan naik keledai tu, keledai tersadung, sahabat yang duduk belakang Nabi kata, tak isa syaitan, binasalah syaitan. Lalu bila dia cakap macam tu, Nabi toleh dekat dia. Nabi kata, la takul ta'isa syaitan. Yang kau kata binasa syaitan. Fa innaka idza qulta ta'isa syaitan, bila kau cakap ta'isa syaitan, ta'azama. Dia akan besar diri. Wastakbara, dia menyombong. Wa qala, dia akan kata, bi izzati sara'tuhu. Dengan kekuatan aku terbalikkan dia. Walaupun bukan dia yang buat sebenarnya. Kita mati, kita sekian, bukan syaitan tu yang buat apa-apa. Sebab kena pegang benda tu. Lepas tu kan, sebab saya kata tadi kan, benda fizikal tak boleh. Sebab apa? Kita bagi telur sebiji, tak boleh masak. Kalau dia kata nak ayam, kita lepas ayam hidup, ayam tu beranak pinak 10 generasi pun tak mati-mati tau. Mana ada jin tangkap gigit tengkuk dia, pernah dengar? Lepas-lepas je, ayam tu mati. Tengkuk kena gigit. Mana dia? Ini dongeng yang berlaku pada masyarakat. Orang yang ada khurafat macam tu, takut. Macam takut bila dia bergaduh dengan bini dia, ni ada hantu, ada setan. Ada orang tu saya jumpa sekali tu kelakar. Apa? Dia ni, dia perut dia buncit. Saya buncit juga tapi dia buncit. Okay. Dia buncit. Lepas tu, dia ada buka perniagaan. Kedai restoran. Kan Melayu kita kan, dari restoran adalah sihir. Kan? Kita nafikan sihir tu ada. Tapi nak ceritakan, jangan asyik sihir. Dia buncit, dia keluar bilik mandi. Saya minta depan saya nampak. Lepas tu dia pusing badan dia. Kerekak. Kerekak. Allah. Dekat. Allah. Problem dia, isteri dia sekian satu rumah. Jom kita call mek. Ha, untuk bomo, ada bomo, untuk bomo perempuan lah. Ha, ni mesti ada orang hantar bukan-bukan ni. Padahal dia tak tengok perut dia buncit ni. Dia pun tak tengok perut dia dulu. Sebelum dia nak salahkan hantu, tengok perut anda. Sebelum salahkan pinggang tak larat kan. Perempuan kita patut selut. Kan bawa anak, sakit-sakit pinggang. Lelaki dia buncit sekejap, buncit makanan dia. Bukan ada baby pun. Sakit, memang sakit pinggang. Itu sakit pinggang tu berlaku. So, tapi anak kulihal dia tak tengok perut. Dia sibuk semuanya hantu-hantu-hantu. Pasal kita kalau kena tak berlaku kejayaan kita, contoh menyaga dan sebagainya, balik Allah Ta'ala yang tak bagi. Bukan orang yang sombong. Pasal takkan siapa-siapa boleh sekat rezeki kita. Hatta kalau kita baca surah apa, 102 tu, fa ta'allamu, kan kita belajar, kata orang yang belajar sihir tu belajar daripada Harut dan Marut tadi, fa ta'allamu minhumah ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka belajar daripada dua malaikat tadi apa dipisahkan dengannya antara seorang suami dengan isterinya. Diorang belajar boleh pisah suami dengan isteri. Tapi baca habis ayat tu. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tapi mereka tak boleh mudaratkan dengannya sesiapa kecuali dengan izin. Kalau awak kena, yang patut awak fikir bukannya sebab orang tu sihir. Allah tak bagi. Faham tak? Bila awak kata macam sihir, awak lupa rezeki awak siapa yang tentukan? Allah. So bila kita start kata sihir, sihir, sihir kan? Masalah. Atau jin, jin, jin. Atau saka, saka, saka. Semua saka. Anak nakal saka. Kalau bini tak dengar cakap saka. Suami tinggal rumah saka. Ha, ini semua salah. Ini adalah kegagalan yang berlaku masyarakat. Sebab apa? Dongeng. Dia tak belajar qadar. Kita ada qadar. Memang kita ni malang atau bahagia atau malang kan dari catat oleh malaikat. Wa syakiyun am sa'in, kan malaikat tu empat perkara. Berkata rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun am sa'in. Malaikat dia akan tulis rezeki, ajal, amal, bahagia atau itu tak boleh kita elak. Cuma kesengsaraan manusia tadi, kalau disengsara dekat dunia, mungkin Allah Ta'ala berikan dia penghapusan dosa akhirat. Bahkan itu sebab kenapa orang-orang miskin, muhajirin, golongan pertama lintas sirat. Diorang mungkin di dunia sengsara nak beli barang tak cukup, makan tak cukup, tapi di akhirat Allah Ta'ala cepatkan diorang sampai ke syurga. Itu benda kita betul fikir. Allah kurangkan di sini, Allah Ta'ala akan lebihkan di sana. Cuma ini attitude kita dengan Allah Ta'ala lah pula. Yang kita asyik sihir, pasal sihir, saka-saka, pasaka-saka. Semua saka kan. Sebab ada sehari tu, ada seorang akak tu, dia jumpa saya, dia kata, "Ustaz, cucu saya ni, pagi-pagi, kejut-kejut sekolah, tak nak bangun." Dia kejut, dia tak nak bangun, dia tidur je. "Macam mana Ustaz nak buat?" Kita kejut-kejut tak nak bangun, kejut tak bangun, tak bangun. Dia tak nak bangun. Bangun-bangun tidur balik, bangun tidur balik. Dia nak minta saya air cambi. Saya katakan dia, cucu akak ni, malam-malam main game ke? Mana Ustaz tahu? Saya kata apa? Saya pun ada anak saudara juga. Saya nampak anak saudara saya macam tu. Kalau dia main game tengah malam, sampai pukul 1 pagi, pukul 2 pagi. Lepas tu, pukul 6 pagi, 4 jam, nak suruh pergi sekolah. Mustahil lah, saya kata. "Oh, tapi tak boleh kalau kita tak bagi, nanti marah." Saya kata, akak parent ke dia parent? Kita jadi ibu bapa bukan mesti untuk jadi apa, anak kita popularkan kita. Kita jadi ibu bapa untuk betulkan anak kita kalau dia salah. Kan ada zaman sekarang ni, ibu bapa tu dia nakkan popular. Supaya dia popular, anak dia sayang dia. Bagi semua benda dan berakhir dengan budak tu jahanam. Kita jadi ibu bapa untuk guide dia, jangan jadi macam tu. Kita pernah silap. Balas belajar. Ponten sekolah. Tak kita nak bagi dia benda yang sama. Sebab tu ibu bapa bukan tempat untuk apa? Untuk jadi popular. Anda jadi ibu bapa untuk mungkin dibenci oleh anak anda satu masa nanti, boleh sayang. Sayang dah tua nanti. Time kecil-kecil nyampah, semua tak boleh. Semua tak boleh, menangis-nangis ni. Zaman sekarang budak-budak pelik. Saya tengok ada zaman sekarang ni budak-budak ni kan. Haulah. Hari sekali saya pergi rumah apa isteri saya punya anak murid. Dia buat makan-makan. Lepas tu kemudian dalam rumah tu adalah kawan-kawan sekolah isteri apa anak murid dia tu. Datang. Lepas tu ada satu family ni kan. Ada anak lelaki. Anak lelaki yang last sekali. Anak lelaki dia kan. Mula tu okey. Time-time saya masuk saya bagi salam, saya salam tu dia tengok dapat satu perangai. Dia main game tak tengok orang. Betul kan? Lepas tu saya makan, tiba-tiba budak tu macam hei gitu kan. Saya kata apa hal budak ni? Rupanya tak ada wifi. Wifi tak ada, dia menggelisat. Saya kata apa hal? Kan? Dia menggelisat sebab wifi tak ada, nak main game, wifi tak ada, tak ada internet. Menggelisat, 5-6 tahun kot. Lepas tu mak dengan abah dia pun, nak kena balik dah ni, anak saya tak ada internet. Astagfirullahalazim kan. Saya kata dengan dia, kau tak kena pukul lagi tau. Kau gelisat ni kenapa? Saya kata, bukan kena pukul pun. Tak ada internet menggelisat. Tak tahulah didikan zaman sekarang kan, ambil sangat barat punya cara. Lain-lain sekali rosak pun anak-anak. Kita bukan popular pun. Balik pada asal kan. Jadi kadang-kadang saya kata dengan dia, akak parent ke cucu akak tu parent? Akak bukan untuk popular, saya kata. Betulkanlah dia. Jangan bagi dia ikut cakap dia. Dia nak apa benda? Tak betul. Kan bagi makan gula kan. Lepas tu nanti rosak rongak gigi semua sekali. Awaklah kena kawal dia. Tak tidur malam. Budak-budak punya kuat apa dia tenaga lagi besar banding kita. Dia lompat panjat terjun kita, kalau kita buat patah kaki dah. Dari sana kita buat try, tak saya try. Anak kita buat aktiviti follow. Apa dia buat? Pengsan awak tahu tak? Tak larat. Tapi budak-budak, jadi kita bagikan dia. Kita tidurkan dia. So saya kata dia salah. Tapi dia ingat saka, dia nak minta air. Dia nak minta air dengan saya. Saya kata saya tak buat air ke? Saya ingatkan inilah aku ustaz buat air untuk anak saya, cucu saya ni. Nak bagi elok sikit. Saya kata tak buat. Akak betulkan betul dengan cara betul lah, bukan cara air. Dia ingat magic kan. Campak sini baik, jadi baik. Apa pasal? Agama tak ada macam tu. Sebab tu kita kata kita dalam Islam ni, anda jadi parent bukan untuk jadi orang popular dengan anak-anak. Mungkin anak kita akan menyampah kita, tapi kita tahu yang baik apa, yang tak elok apa. Ala kuliah ke itu. Yang kedua dia akan apa, sibuk dengan jin dan syaitan. Semua benda tak jadi dalam hidup, syaitan, jin. Ini salah. Kalau tak dapat, kalau rezeki kita dapat, kita kata itu bukan rezeki kita. Allah jadikan sekat dengan cara apa? Cara tu. Bukan rezeki kita. Itu cara betul kita faham berkenaan qadar. Bukan. Tapi benda ni hanya berlaku kalau kita belajar qadar. Tak belajar qadar macam inilah. Lepas tu kemudian si mereka terkesan dengan alamat buruk dan petanda malam. Dia kata contoh macam daripada Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata, "Ya wahai Rasulullah, umurun kunna nasna'uha fil jahiliyah." Ada beberapa perkara kami buat dahulu zaman jahiliyah. Kunna na'til kuhan. Kami datang kepada tukang tilik. Jumpa tukang tilik tanya, mana nak tempat nak untung, mana sekian, ni kahwin aci tak? Ini kahwin ni berjaya tak? Kan tanya tukang tilik lah. Apa untung, nak buat rumah kat mana? Dulu zaman dulu tukang tilik, ditemui. Bahkan Nabi kata, la tak tulkuhan. Maka jangan jadi datangi juga. Dah, jangan datang dah kepada tukang tilik. Okay. Kemudian, kala kunna natatayyaru. Kami dahulu tatayur. Tatayur ni, kita ada perasaan rasa kemalangan nak berlaku. Contoh macam pegang-pegang cawan, pecah. Keluar rumah, lupa barang, patah balik satu. Kemudian keluar lagi, patah balik dua. Lepas tu keluar, lupa barang lagi. Kalau orang Melayu kita, dia kata jangan keluar dah. Tiga kali dah, patah balik. Tinggal kunci, tinggal ini, tinggal itu. Jangan keluar, tunggu dulu. Ini masalah kita panggil, kadang-kadang hati kita sedap. Nak jalan ni rasa tak sedap je. Yang kadang-kadang ni perangai wartawan. Orang tu mati dia tanya soalan, ada tak perubahan perangai si mati ni sebelum? Saya tak faham betul. Pergi tanya buat apa kan? Ada tak tanda-tanda? Tak ada tanda-tanda. Tak ada tanda-tanda. Dia cakap lain ke? Dia sibuk nak juga. Kenapa? Balik pada asal. Pasal kita mati, kita tak boleh lari. Kemalangan nak berlaku pada kita, tak boleh lari. Kalau kita keluar sini, kena sini langgar, tak boleh kita lari. Kita pusing mana kita mesti kena. Sebab ini masalah qadar yang Allah Ta'ala letak pada kita. Kita tak boleh buat apa. Sebab tu kita redha. Bila kita terasa sekalipun, kita pasrah. Sebab tu kenapa Nabi tak benarkan. Bahkan tatayur ini, perasaan ni panggil syirik. Dia adalah syirik. Sebab awak tinggalkan amal kerana takut. Jadi kata ni, kami dulu tatayur. Nampak burung terbang ke. Dia panggil tatayur ni berdasar pada kalimah bahasa Arab. Tayur. Dulu orang Arab, dia nak keluar musafir mana-mana, dia tengok burung terbang arah mana. Kalau burung terbang dari sini ke sini, dia ikut arah burung. Sebab burung ni pergi daripada musibah, pergi pada rezeki. Kalau burung terbang ke sini, dia terbang ke sini, dia pergi arah sini. Kalau burung pergi patah balik, patah balik. Dia macam tu sekali. Dia punya idea dalam masyarakat jahiliah dahulu. Jadi Nabi SAW kata dia, jangan. Dia kata, Zalika syai'un yajiduhu ahdukum fi nafsi. Falyasuddannakum. Itu adalah sesuatu yang dia pati dalam diri kamu. Kamu. Maka janganlah ia menyekat kamu. Mana jangan dia sekat kamu daripada usaha tadi. Mana jangan percaya suara hati. Faham tak? Kita kalau kena musibah, memang dah takdir Allah Ta'ala. Suara hati kita tak boleh menyelamatkan kita. Sekali kita berpegang bahawa suara hati kita betul, kita dah syirik. Tak boleh, tak dibenarkan. Nabi tak benarkan untuk seorang tu merasakan semikian. Bahkan langgar, jalan je. Kalau kena, memang takdir Allah Ta'ala. Kalau rugi, memang Allah Ta'ala takdirkan. Tak sedap hati lah bagi, nak minta dia buat kerja. Tapi, pergi juga. Lepas tu, rugi. Oh, tentu aku dah rasa tak sedap hati. Dalam Islam, rasa itu tak jadi syarat. Sebab anda kena musibah, qadar tu berjalan. Tak kena, bukan sebab kerana anda pandai. Kena bukan sebab anda bodoh. Sebab memang anda ada qadar yang berjalan kat diri anda. Ini kena jaga. Dan dia kata, kultu wa minna rijalu yakhutun. Kamilah ada orang lelaki yang buat garisan-garisan. Dia kadang dia buat garisan untuk macam tahu petanda-petanda. Buat garisan-garisan. Betul orang tanya soalan, dia buat garisan-garisan-garisan. Lepas tu dia terangkan garisan tadi. Lalu dia kata, Nabi kata apa? Kana nabiyun. Dahulu seorang Nabi tu ada membuat garisan-garisan. Pasal ini cara Allah Ta'ala beri kepada para anbiya. Ada mimpi, ada sekian sebagainya. Siapa-siapa menempati Nabi tersebut, dia kata, manfa'an wafaqa khattahu fadhak. Siapa menempati garisan Nabi tersebut, maka itulah dia. Tapi siapa akan menempati garisan seorang Nabi? Tak ada siapa sebenarnya. Nabi kata, itu Nabi tu berkenaan. Iyalah, tapi orang lain ni siapa boleh menempati Nabi tersebut? Sebab Nabi ni dipandu dengan wahyu. Tapi yang kita nak daripada hadis ini adalah yang ketengah tu. Yang kami tu tatayur. Rasa baik sangka, buruk sangka. Kalaulah tadi, kalaulah, kalaulah. Ini masalah yang kita tahu dalam hadis apa Sunan Abu Daud, hadis Ibnu Dailami yang ditanya pada Ubay bin Ka'ab tentang tajuk qadar. Kan bila-bila ditanya pada Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab terangkan, dia kata kalau engkau infakkan wal anfaqta misla uhudin dhahaba fi sabilillah, kalau kau menginfakkan sebesar uhud emas dari Allah Taala, takkan Allah Ta'ala terima daripada engkau infak tadi sampai kau beriman qadar. Kau beriman qadar baru Allah Ta'ala terima. Dan kau tahu wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhthi'u, dan kau tahu apa kena engkau takkan terlepas, dan apa-apa terlepas engkau takkan terkena. Kau terlepas takkan terkena. Kalau kau mati bukan macam tu, kau masuk neraka. Dan benda ni masalah berat, tapi itulah kita kena jaga bab qadar ni. Kita tak boleh, sebab tu kenapa kita boleh kena macam-macam sihir lah sebagainya, tapi tidaklah itu penyebab utama. Kerana kita faham bahawa Allah Ta'ala hentikan rezeki kita dengan cara itu. Allah Ta'ala yang hentikan. Bukan orang tu, bukan orang tu. Bukan tukang sihir tadi. Bukan orang sekian. Kena pegang macam tu. Okay. Berapa lama lagi ya? Ada 9 minit lagi? Boleh? Boleh ya? Okay, baik. Sambung lagi. Ketiga. Okay, bila orang tersebut, dia tak pakai akal. Macam indera dia. Mata ada tak nak lihat, telinga ada tak nak dengar, akal ada tak nak fikir. Dia akan pergi satu pada kes tadi. Orang yang pegang khurafat dan dongeng. Kalau tidak, dia akan jadi satu lagi. Dia dua side. Kalau tidak kepada A, dia akan pergi kepada B. Yang B adalah tidak melepasi alam material. Pandangan serta pemikiran ahli jahiliah dan kesesatan hanya terhad kepada material yang boleh disai sahaja. Serta akal-akal mereka yang kecil tak dapat merangkumi selain itu. Firman Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Isra ayat 90-93. Allah Ta'ala menyatakan, waqalu, dan mereka berkata, ini kepada Nabi Muhammad SAW. Orang musyrikin cakap kepada Nabi SAW, lan nu'min laka hatta tafira minal ardi yang bu'a. Kami takkan sekali-kali beriman kepada engkau sehingga engkau pancarkan untuk kami daripada bumi ini mata-mata air. Au takun laka jannatun min nakhilin wa 'inab. Atau engkau ada satu kebun daripada tamar dan juga anggur. Fatafajjaral anhara khilalaha tafjira, lan kau pancarkan dari tengah-tengah kebun kau tu sungai memancar-mancar. Au tuskita sama kama za'amta 'alaina kisafa, atau engkau gugurkan ke atas kami langit macam kau dakwa cara berkeping-keping. Au ta'ti billahi wal malaikati qabila, ataupun kau datangkan dengan Allah dan para malaikat dalam kumpulan satu rombongan datang. Aw yakun laka baitun min zukhrufin, ataupun kau ada rumah daripada emas, intan dan perak. Mana rumah tu dengan segala perhiasan, perhiasan yang mewah. Aw tarqa fis sama, ataupun kau naik ke langit. Wala nu'mila liruqika hatta hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'u, sampailah engkau turun ke atas kami satu kitab kami baca. Okey, ini yang disebutkan ni adalah apa diminta oleh musyrikin Mekah kepada Nabi SAW. So pancarkan mata air, keluar kebun. Kebun pula pelik, kebun tamar dan anggur. Tamar dan anggur tak duduk satu musim, pasal anggur perlukan sejuk kering, tamar perlukan kepada panas kering. Even panas Malaysia pun tak boleh, panas Malaysia panas lembap. Adalah keluar, keluar beberapa batang pokok tumbuh kan, keluar buah. Yang lain tak boleh, sebab dia perlukan panas panas kering, kita panas lembap. So jadi nak jadi kisah, memang orang-orang musyrikin dulu minta, minta ini, buat ini, ataupun datang ke Allah Ta'ala, kuburkan langit ke atas kami. Yang mana benda ni diorang kata nak physical, seeing is believing. Tadi yang satu tu kan semuanya ngarut, yang ini pula kononnya kalau lagi tak nampak tak nak percaya. Okay, dalam kita belajar seharian memang kita manusia ni meyakini suatu perkara, kita ada tiga cara betul . Pertama, ilmu yakin. Ilmu yakin ni maksud dia kita tahu dengan maklumat sahaja. Contoh orang ni cakap, orang cakap, kita dengar, kita percaya. Carilah macam saya balik Yaman. Saya kata delima di Yaman sebiji sekilo. Sebiji sekilo. Lepas tu seorang ustaz daripada Penang cakap juga delima Yaman sebiji sekilo. Lepas tu daripada Thailand cakap yang sama. Melaka cakap yang sama. Kedah cakap yang sama. Kelantan, Terengganu, Pahang semua cakap benda yang sama. Tuan-tuan jumpa semua orang ni cakap benda yang sama. Last sekali dalam hati rasa apa? Yakin tak? Yakinlah. Tapi yakin yang itu dimaksudkan dengan apa? Dinamakan sebagai ilmu yakin. Yakin sebab pemberitahuan semata-mata. Okay. Satu lagi cara, tuan-tuan nampak dengan video ke, kan, atau tengok orang tu cerita, gambar tunjuk. Nampak dengan mata. Dia panggil ainul yakin. Yakin dengan lihat. Kalau satu lagi cara, tuan-tuan pergi beli tiket ke Yaman bulan 8 masuk bulan 9, pergi ke Sana'a, memang pasar-pasar buah-buahan dia ada jual derima. Pergi pasar tu beli sendiri timbang makan. Timbang beli bayar makan. Ini okay, hakul yakin. Bukan sekat dengar cerita, bukan tengok, saya beli sendiri. Faham ? Okey. Dalam tiga perkara ni, orang sering nak dua beli. Nampak sendiri atau alami sendiri. Selagi tak alami tak percaya, atau selagi tak nampak tak percaya. Okay. Yang ini benda ni kegagalan yang sangat dahsyat. Sebab sebenarnya kalau kita perhatikan ainul yakin atau hakul yakin ni, dia kadang-kadang tak melahirkan takwa. Orang kata macam gila ustaz ni. Okay, saya sambung saya cerita saya. Contoh dari kadang-kadang makhluk macam iblis contohnya, dia bukan setakat dengar cerita syurga tu wujud. Dia bukan setakat dengar tahu neraka tu ada. Dia duduk dengan malaikat dekat syurga tu, sembang dengan malaikat macam ni. Bila Adam tengah jadi tu, dia siap jentik pada Adam. Dia pusing-pusing badan Adam, tengah jadi macam tembika, dia boleh jentik lagi pada Adam macam tu. Tang. Oh, kosong ni, kau jangan takut. Sembang dengan malaikat macam ni. Depan-depan. Kalau kata-kata iblis ni, dia tentang syurga neraka ni, dia dapat tahu secara ilmu yakin . Ainul yakin, hakul yakin. Tapi ni masalah tapi dia. Tapi dia takut Tuhan tak? Allah perintah dia lawan. Sebab tu kadang-kadang situ pelik, orang kata nak tengok sendiri, nampak ni kiamat. Buat apa? Sebab anda gagal. Bila anda lihat, iblis pun gagal dapat alami sendiri suasana syurga tu. Masuk dalam syurga, Allah Ta'ala usir daripada syurga. Dia bukan setakat dengan cerita syurga tu wujud, neraka tu ada. Dia tahu neraka tu ada, dia tahu syurga tu wujud. Maka dia tahu tak nak ciptakan dia. Lepas tu bila nak panjang umur, dia minta dengan Allah Ta'ala. Dia tahu Allah Ta'ala yang boleh panjangkan umur. Rabbi fa'anzirni, dan Tuhanku tanggulkanlah aku hingga mereka dibangkitkan. Dia yakin Allah Ta'ala Tuhan tak? Tapi masalah apa? Kufur. Allah Ta'ala perintahkan dilawan, so tak guna. Setakat tahu tak guna. Okay, Itu kalau daripada jin. Daripada kalangan manusia macam Bani Israel. Dengar cerita, bukan setakat dengar cerita. Kita sekarang dengar cerita Musa belah laut. Musa belah lautan, terbelah. Lintas Bani Israel. Bani Israel tu lintas sendiri. Dia bukan setakat ilmu yakin. Dia ainul yakin, hakul yakin. Dia lintas lautan tu. Bila Fir'aun kalah kan, kalah depan ahli sihir kan, ahli sihir kalah, Fir'aun beriman dengan Musa. Depan-depan mata mereka, mereka lihat ahli sihir ijtihad, kami beriman Allah dengan Allah Tuhan Musa, Tuhan Harun. So diorang tengok sendiri kan. Bahkan turun manna wa salwa. So ainul yakin ke? Ainul yakin, hakul yakin. Yes. Tapi Musa ajak, Musa lintas-lintas lautan, naik seberang, nampak orang sembah berhala. Diorang minta Musa buat berhala untuk diorang. Musa tinggalkan diorang 40 hari. Diorang sembuh patut anak lembu. Musa ajak diorang. Walaupun hari Sabtu kan, jangan buat. Dia pergi ni juga hari Sabtu. Musa ajak mereka masuk Palestin. Mereka kata, pergi kau dengan Tuhan, kau pergi perang, kami tunggu sini. So kalau kita perhatikan sebenarnya, ainul yakin, ainul yakin, hakul yakin, yang orang biasa nakkan dua ni, benda ni tak beri faedah pun dalam masalah ketakwaan. Bahkan mewadai untuk kita ilmu yakin saja. Sebab yang ilmu yakin ni kita dengar khabar tapi tak nampak. Memang kita beriman Allah Ta'ala dengan cara tersebut. Allah menyatakan surah Al-Mulk kan, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sebab orang yang takutkan Tuhan mereka dengan ghaib, untuk mereka ada ganjaran yang besar, pengampunan dan ganjaran yang besar. Dan Allah sebut dalam surah Yasin, Allah menyatakan innama tundir man tama'a dhikra wa khashiyar rahmana bil ghaib. Engkau hanya ingatkan dengan peringatan ni orang yang ikut peringatan dan yang takutkan Tuhan, penyayang dengan ghaib. Memang kita iman Allah Ta'ala ghaib, bukan dengan apa. So tu bila kita ikut tiga tadi kan, kita ada tiga yang orang nak ainul yakin, hakul yakin ni gagal. Iblis pun gagal, Bani Israel pun gagal. Kita sebenarnya cukup dengan ilmu yakin saja. Ni contoh nak bagi eh. Okay. Ilmu yakin, tuan-tuan akan faham bahawa cukup dengan tahu, tak perlu kena baru percaya. Okay. Siapa dalam ni pernah kena patuk ular? Angkat tangan. Dipatuk ular. Saya pernah kena. Okay. Tapi tak tematik ni. Pernah kena patuk ular? Dipatuk oleh ular. Ular patuk. Kat mana? Mana? Baik. Tangan. Anak ular. Ular besar. Lepas tu apa jadi? Tak mati. Isap-isap macam tu. Hantar hospital ke? Okay. Sama kita. Okay. Okay. Ala kulihal cerita ni. Okay. Tak pernah patut ular. Okay. Siapa pernah tengok orang mati kena patut ular depan mata? Angkat tangan. Depan mata. Bukan cerita Nusantan. Depan mata. Okay. Katakanlah daripada belakang mihrab ni ular keluar. Tuan-tuan buat apa? Okay. Pernah kena patut? Tak pernah. Pernah tengok mati kena batuk? Tak pernah. Ular keluar menggulupu lari bersama. Haa, okey. Dengar sini. Ini panggil ilmu yakin. Sebab abah kita kata bahaya. Tok ketua kampung kata bahaya. Lepas tu kemudian National Geographic kata bahaya. Discovery Channel kata bahaya. Kejayaan Malaysia kata bahaya. Semua kata bahaya. Lepas kita dalam kepala kita maklumat bahaya. Apa jadi? Lari. Tak kena patuk pun lari kan. Ikut kilo per kilo, kita sini hancur kepala ular tu. Ikut berat, kalau kita ni dengan siku kita, ikut kilo per kilo, kita lagi berat. Kita henyak kepala ni sekali je, habis. Tapi kerana apa? Ha, ni. Bukan nampak, bukan alami. Tapi apa? Dengar. Sebab tu cukup dah sebenarnya. Kita sebab tu kenapa kita diajarkan Islam, belajar tentang akhirat ni daripada hadis Nabi, belajar daripada Al-Quran. Satu persatu kita akan baca sampai akhirnya kita akan takut. Dan takut tu genuine eh. Takut tu bukan buat-buat. Walau tak nampak. Sebab tu Allah Ta'ala berbangga dengan para malaikat, di hadapan dengan manusia, di hadapan para malaikat. Kan bila orang kata, tengok hamba-hamba ku itu. Mereka datang kusut masa yang baca hari Arafah. Kan manusia datang ke Arafah akan menangis-nangis kan. Allah Ta'ala kata pada malaikat, mereka datang ni kusut masa yang berdebu. Mereka takutkan rahmat, takutkan azabku. nakkan rahmatku, mereka tak nampak aku pun. Tapi air mata berderai tu, betul ke tipu? Betul. Nakkan syurga, takutkan neraka. Ini kita kata manusia punya keupayaan. Kita boleh takut tanpa nampak. Yang ini kelebihan yang ada. Yang malaikat, kenapa kita boleh lebih dari malaikat? Sebab malaikat takut tak pelik. Sebab dia nampak kekuasaan kerajaan Allah Ta'ala, dia nampak. Kita duduk-duduk dalam rumah kita besar-besar ni, kita tengok ini je lah. Kan? Tang mana kita nak tahu atas sana ada apa? Jadi kalau malaikat takut, logik. Manusia yang tak pernah nampak takut, ajaib. Ni ajaib. Tapi keajaiban tadi boleh berlaku dengan anda belajar. Belajar tentang sifat syurga, belajar makanan syurga macam mana, perkakas rumah syurga macam mana, pokok syurga macam mana. Lepas tu belajar tentang neraka. So hati kita akhirnya akan ada ilmu, ada yakin. Tapi yakin dengan ilmu saja, bukan dengan nampak, bukan dengan ingat. Itu sebab kenapa kita jaga. Sebab tu kita madai. Jadi bila orang yang apa tak nak belajar, dia akan pergi pada nak material, minta. Tak ada bukti, tak ada bukti, tak nampak, tak percaya. Tapi kita banyak benda kita nak tak nampak, tapi kita nak percaya. Contoh macam handphone punya line. Tuan-tuan nampak? Tapi percaya tak? Beriman dengan handphone. Kan? Dia tak ada line lah, mana tahu? Oh, tak ada line. Bar tak naik, tuan-tuan kata tak ada line kan? Dan tak ada line, tuan-tuan tak kena. Faham tak? So sebenarnya kita hidup ni banyak benda kita iman dengan qaib, bukan iman dengan nampak. Tapi banyak manusia tak tahu. Dia menyangka bahawa kena nampak baru percaya. Ini salah. Sebab tu orang yang tak gunakan panca indera dia, dia akan jadi A tadi dongeng, atau B dia sibuk dengan fizikal. Mana fizikal? Minta Nabi buat ini, buat ini. Contoh lain yang Allah sebut dalam Quran, dan surah apa, dan surah Al-Baqarah 55, wa idh qultum ya Musa lan nu'minaka hatta narallaha jahrah. Dan ingatlah tak kala mana kamu berkata, ini pada Bani Israel, ya, wahai Musa, kami takkan beriman kau sehingga kami lihat Allah Ta'ala depan mata kami terang-terangan. Fa akhadatkum as-sa'iqatu wa antum tanzur, lalu telah menghukum kamu akan gurun petir dalam keadaan kamu semua melihatnya. Mati, semua mati, 70 orang. Lepas tu hidup balik. Ni kisah ni sebelum diorang Musa ajak masuk Palestin tu tak? Diorang alami sendiri kematian, dibangkitkan semula pun kufur lagi. Sebab tu saya kata apa? Ainul yakin, hakul yakin tak pakai. Cukup dengan ilmu yakin. Kalau orang tu memang nak beriman, dia belajar dengan ilmu yakin dah cukup. Tak payah nampak dulu baru nak percaya. Sebab kalau nampak percaya, ni tengok bawah tu. Ialah ayat surah Al-Maidah 112. Kan, bila Nabi kaum apa, bila Hawariyun minta pada Isa turunkan hidangan dari langit. Wa idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam. Dan ingatlah tak kelemana berkata golongan Hawariyun, wahai Isa bin Maryam, hal yastati rabbuka ayunazzila alaina ma'idatan minas sama, boleh tak Tuhan kau turunkan untuk kami makanan dari langit? Sebab dulu mak dia Maryam dapat. So geng ni minta pada Isa, boleh tak turunkan makanan dari langit? So Isa kata apa? Qalat taqullah. Korang takutlah pada Allah Ta'ala. Tengok, bukannya Maryam, bukannya Isa raikan, bagus satu tidak aku minta. Tak, dia marah. Ittaqullah in kuntum mu'minin, kalau kamu semua beriman. So dia minta juga. Dan Allah Ta'ala beri. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Barang siapa kufur dengan cara kamu, lepas ni ayat 112 114, aku akan azab dia dengan azab, aku tak azab sesiapa sekalian alam. Lepas tu bila ditanya kan, kenapa Allah Ta'ala kenakan iblis dengan siksaan yang dahsyat? Dia kufur satu je. Dia kejahatan iblis, kalau kita kira satu, dia tak nak patuh untuk sujud pada Adam. Tapi Allah Ta'ala laknat dia terus sampai hari akhirat. Pelik juga kan? Kenapa? Sebab dia nampak tak layak dia kufur. Dia tak layak kufur. Walaupun kesalahan dia tadi banding dengan manusia buat sekarang, iblis punya kesalahan, ada manusia buat lagi teruk. Yang bunuh anak, yang campak anak, yang sekian sebagainya, yang lawan ibu bapa, iblis tak buat kerja itu. Tapi kau tak faham kan kenapa iblis kena? Sebab dia nampak. Bila dia nampak dan dia jahat, dia lagi teruk. Bani Israel gitu juga. Kenapa dia teruk kena dengan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala murka pada mereka sampai laknat mereka. Murka atas mereka dan laknat mereka. Sebab mereka nampak mukjizat depan mata dan mereka lawan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut pada ayat 114 surah Al-Ma'idah berkenaan dengan tajuk apa Hawariyun. Allah Ta'ala kata fa'inni munazzila alaikum. Tapi barang siapa kufur lepas ni, aku akan azab, dan dengan azab aku tak azab sekalian alam. So sebab tu better tak nampak daripada nampak. Dosa minta bukan-bukan. Sebab tu apabila telah diputuskan bahawa ahli kebatilan tak menampaui alam material, berserta mereka mensiasakan panca indera mereka, kita dapat mengetahui bahawa mereka tidak menggunakan keupayaan mereka melainkan sebagaimana digunakan yang digunakan oleh seorang kanak-kanak kecil yang tak dipuaskan hati kecuali dia melihat sesuatu dengan matanya sendiri, memegang dengan dua tangannya. Ini ada metodistik yang melampau dari segi kedangkalan yang orang berakal memandang rendah terhadapnya. Sebab kita orang yang berakal, kita akan dapat lihat benda tak betul. Sebab kalau kita nak buat macam-macam benda, macam tuan-tuan tengok enjin kereta dibuat, roket dibuat, benda tu bukan kena lintas dulu, dia buat kiraan dulu. Kan kereta, kapal terbang nak terbang, kiraan dulu. Kau nak kena semua terbang, semua buat dulu baru percaya, masalah lah. Tapi kalau kita kata ada kiraan, ada uji kaji, kita tahu macam sistem fizik kan, macam kita tahu aerodinamik macam mana berfungsi, kita aplikasikan kepada kapal terbang. Maka tak perlu kita jatuh kapal terbang 3-4 biji baru tahu mana satu. Satu kena faham. Sebab inilah sebab kita kena percaya dengan raib. Radio kan, pasal radio dari Mekah Mukarramah, hey. Dari London, hey. Betul ke dari London? Memang ya pun. Tapi kita nak tengok benda tu datang depan mata kita nak percaya, masalah lah. Sebab tu kenapa ilmu yakin dah memadai. Kalau orang tu dia sibuk dengan hakul yakin, ainul yakin, orang ni dah ada kejahiliah. Dia ada jahiliah. Baik. Wallahu alam. Jadi insyaAllah kita berhenti sini dulu. Memang buku ni dia banyak tajuk yang kita akan sentuh. Dan apa, dari segi masalah pengajian, nanti kita kata benda ni ada 6, tajuk ni ada 6, so kita bawa ambil 3. Nanti ada 3 lagi untuk bahagian berkenaan tanda-tanda pemikiran jahiliah. So yang tu 3 tu dah cukup dah. Kita faham bahawa 3 ni yang kita bincangkan dah cukup dah untuk menghalang seorang tu daripada dapat hidayah. Apa lagi yang akan datang yang kita akan belajar nanti, yang diorang ni berterusan dengan perkara tersebut. Baik. Wallahu'alam. Kita berhenti sini dulu. Cuma tak apa, pesanan. Dari segi masalah kehidupan kita ni, kadang yang adik-adik depan ni muda lagi lah. Umur apa? 18? 12? 16. Muda-muda je. Jadi dalam keadaan muda-muda ni, kadang banyak manusia tak terfikir apa benda yang dia buat tu betul atau salah sebenarnya. Sebab tu kenapa dalam umur muda ni, cuma zaman Nabi tu umur muda lain lah. Zaman Nabi umur muda 16 tahun tu, macam apa Mus'ab bin Umair, dia jadi pendakwah kepada orang Madinah. 17 tahun Usamah bin Zaid ketua tentera. Zaman kita ni 16 tahun main guli je. Yeah, ini kita faham. Sebab tu kadang-kadang zaman Islam dulu sebenarnya, macam ketika Nabi bawa Islam, para sahabat macam Abu Bakar, Umar dan sebagainya, semua muda. Semua diorang adalah pemuda-pemuda. Yang patut zaman Nabi dahulu, pemuda adalah benteng agama, yang menjaga agama, yang sibuk dengan agama. Nah, kita zaman kita sekarang ni, kita sedihlah sikit. Dan zaman muda sekarang ni, jarang nak tengok orang muda untuk datang kelas. Ni kalau ustaz suruh datang kot. Saya pergi ke Indonesia baru ni kat Batam, diorang buat kelas 9.30 lepas isyak sampai pukul 10-11 gitu kan. Yang datang semua orang muda. Penuh masjid. Diorang buat apa macam apa tajuk faraid je hari tu. Kita buat penuh masjid. Mu datang naik motor, datang untuk belajar je. Tak ada buat benda lain. Yang kepatutnya kena ada pada orang muda, kena ada macam tu. Pasal anda adalah harapan bagi agama. Kalau dia kata zaman Nabi dahulu pemuda inilah yang menjadi sebab untuk Islam tersebar. Sepatutnya zaman sekarang ni patut balik macam tu balik. Sebab Islam ni datang macam mana asal balik. Sepatutnya orang muda lah paling cepat. Nak tunggu orang tua taklah kan nak jalan. Orang muda patut lebih kuat jaga agama. Sebab agama ni bukan tunggu ketika mana kita mati dapat anak ataupun apa berkatan pergi. Itu je, kahwin. Sedangkan agama ni pada semua struktur hidup kita. Setiap hari ada agama. Tak ada hari tak ada agama, eh. Tak ada hari Allah Ta'ala berhenti tengok kita. Setiap hari ada waktu dia Allah Ta'ala tengok kita. Sebab tu agama ni bukan benda boleh kita tinggalkan. Sebab tu orang muda jadi pemimpin agama sangat penting. Yang tua-tua tak tahulah berapa lama lagi hidup kan. Ustaz pun umur dah 20 tahun kan. Yang muda-muda lah paling patut mula-mula sekali. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Fi syalal anta subhanaka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.